Alam yarokam ini. Alam yarokam ahlakna min qablihim min qarnim matkannahum fil ard. Matkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim mitrara. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Alam ya rono ora padha angen-angen sapa ngakeh. Padha angen-angen ta padha ngerti sapa ngakeh. Fi aswarihim ing dalem lelungane wong akeh. Zaman riyen nggih kafir Mekah niki to ben. Ila sami maring sambo wirihalam di anisam. Kam ahlakna pirang-pirang banget khobariyatun di makna kadiron akeh banget. Ahlakna wis rusak ingsun, kam ahlakna pirang-pirang banget wis rusak ingsun mingkob dihim sangis durung ya generasi kafir Mekah mingkor neng sanggeng piro-piro generasi atau generasi apa ya nakiro umatnya dikasi umat minal umat misalnya berapa umat al-madiyati kang wis kelimat makan nahum kang wis maringi gon pena ingsun gon tamkin ingsun gon domisili ingsun song kata makan nih masjid tamkin atau inahum tegese maringi ingsun gum ing koran ke koran semingkop di kufari Makkah makanan tegese tempat fil ardi ing dalam bumi maknane takai tempat ing bumi ku bil kuati misale kelawan kuat supaya kuat energine wasaati lan yo jembar rezekine atau jembar pangane. Malam numakil lakum kang orang ngekei tempat ingsun enuk titik si orang ngekei ingsun lakum mengikiro kafe fihi ku tetap ing dalam dawa lakum intifaton de intifat maknanya pindah minal huibati sanggin gomir huib mestinya kan makan malam numakil lakum no? Malam numakil lakum mergo seturnya apa makan nahum fil ardi mestinya malam numakil lakum tapi terus iltifat jadi lakum wa arsal nalan ngutus ingsun, nugasno ingsun asama ing langit manane langit al-matara tegesi udan alihim ing atase wong akeh karen semingkob di kufari Mekah ingsun ngutus midroron ing dadi udan sing deres mutata bian tegesi berturut-turut wajah analan gawe sobo ingsun alan haro ing piro-piro sungai tajri ingkang lumako panhar mintah dihin saking ngisore karen mintahti masa gini jim tegese ngisore panggunan-panggunane koron-koron sing sedurunge kafir Mekah fa ahlakna hum bidunubi mongko rusak ingsun hum ing koron min bidunubi him sebab dosa-dosane koron sing ing kafir kufari Mekah itak bibi sebab oleh gorono koron alam ya ing boro-boro nanti wa ansa'na lan lahirno ingsun mimpak dihim sangking sausi koron sing wis muhlak sing wis dirusak kornan ing generasi akhorina kang diokat akhorina kang diokat nge liyo wongnya nge liyo perilaku ini tapi liyo nopo komunitasnya walau nazalna lamun nurono ingsun aneka ing atase siro kitab kan ing kitab ini ngerti di rumah Allah tenan ini ki latihan gawe tafsir terus ngerti misalnya Quran itu tetap bahasa Arab. Bahasa Arab itu ono ijaz, ijaz itu mesti ada lafaz yang dibuat. Tanpa ada tafsir itu kita tidak bisa. Misalnya ma apa alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnim makannahum fil ardh. Iku cara cangkem elek kan ayat iku terus koyok lucu. Lucune mergo ngene. Apakah kafir Mekah tidak berpikir ada beberapa orang yang kami rusak yang semakan nahum fil ardi mereka pun tak tempatkan di bumi. Kan semua orang baik dulu maupun sekarang kan ya ditempatkan di bumi. Maka kita butuh analisis balaghah bahwa maknane makan nahum fil ardi ay bil quwati wasaati mereka kuat dan jembar rezekine. Kalau sekedar ditempatkan di bumi, semua orang juga ditempatkan di bumi. Makanya makan nahum fil ardi itu butuh analisis balaghah disebut bil quwati wasaati. Ini penting sehingga menjadi clear ya. Kalau sekedar makan nahum fil ardi ya kita pun makan nahum fil ardi. Fir'aun semua orang juga makan nahum fil ardi. Tapi sejauh mana tamkin itu diakui? tamkin yang punya eksistensi adalah tamkin sing bil kuwati wasati. Kita punya kekuatan, punya kelonggaran rezeki. Sehingga manusia-manusia seperti ini jenengan kabeh iso wae cara pangeran uga rojil. Kau wong Arab nak muni antar rojil menane kamilun fir rojil ya lanang tenan. Lanang tenan iso nguripi bojo, nak diusir yo ora kalah. Iku jenenge lanang tenan. Nak ngene iki iso wae ra lanang. Iku cara bahasa Quran. Sehingga Quran nang istilahno sampean nak ngaji tasawuf. Ya ngaji napa? Tasawuf itu kalau makom sing dulu makomul rijal napa? Makomul. Apa masukan Anda kan ndak? Padahal jenis kelamin Anda kan jelas rojil, tapi itu nggak bisa di kitab wali-wali itu wahada makomur rijal. Maksudnya rijal yang ya yang rijal betul itu petarung. Petarungnya ngalahkan hawa nafsunya, dia memang benar-benar rojil. Nah, sehingga di Quran biasa misalnya mensifati orang baik fihi rijal yuhibbuna ayyatatah. Jenenge lanang tenan itu lali duit. Lali pangkat itu lanang tenan. Nah, ijek eling pangkat, eling duwe, terus bergantung duwe, bergantung pangkat. Iku serapati lanang. Iku wedok, no? Lanang tenan ku rijal la duhihi, rijal tu wala faun an fikri. Radio duwe tenan, di duwe tenan. Makanya ngaji tafsir itu yo aneh. Terus itu pintar Imam Syafi'i. Jadi kalau sekedar makan naum fil ardi, semua orang juga ditempatkan. Maknanya adalah biskuati sama dengan nak lanang secara kelamin Anda wis lanang. Jelas secara kelamin lanang ditulis ning KTP nopo? Jelas kelamin laki-laki. Tapi apa Anda bermental laki-laki? Sebagai petarung ngalahno nafsu, ngalahno duwe, ngalahno cemen, ngalahno lebe wong lanang kedhe apa kawani kepetane iku secara Quran rapati rijal sing jenenge rijal ya rijal la tulahi rijalatu wala bihun an dzikrillah wa iqamis sholati wa itas lanang tenan wong ketika dagang ketika di duit semua itu ndak melupakan jadi eling apa dina pikiran kok cabang iku wedok lunga eling barang ning omah iku arah di duit sumpah itu. Paham ya? Wes ini rojul tenan. Rojul KTP no. Sehingga di Quran tuh kalau orang baik ya Allah hanya bilang rojul. Makanya orang yang tukang rumah masjid Kuba siap melaksanakan perintah Nabi. Allah ini sama fihi rijal. Fihi rijal. Memang benar-benar rijal. Jadi untuk ngaji Nabi ramu nagi sampai ujarannya apa? Karena itu tak antar rojul cara bahasa Arab anta kamilun fir rojulia. Kamu rojul berarti kamu bener-bener rojul sempurna. Yo lanang tenang. Mana lanang yo kawamuna. Jadi rijal itu mesti statusnya kawamuna. Mau mukul apa? Nak rako kawamuna alanisa. Yo rapati rojul. Saleh wong lanang kok numpang bojone. Ya ora pati. Wong sarate rojel iku kawangunan. Ya ora usah tersinggung biasa. Ya tapi itu memang cara Quran memotivasi kita. Lan disebut malam numakil. Ini eling-eling terus. Makanya cara si dinali, wong lanang kudu ana mangkelnone ning musuh. Dadi ciri utama wong tok kuwi ana mangkelnone ning musuh. Musuh orang sampeyan kan turu kula kuno ndek dhuwit ngopi rokokan iku musuh ora sampeyan semono karena pasti tidak pernah mikir kelanjutane Islam ya ora mikir kompetisi mengapa ya menguasai global dunia global globalin wae cara wong kafir harbi kok urip ning Indonesia peneliti iku seneng kok orang Islam tuh ngopi, berngopi rokokan yang dalam. So ada ngono wedok gitu. Dari itu mulai, sesek nangin nais. Ono terus, usen. Karena ini pasti tidak kompetitif. Di jang rebut dunia rapati, rapati. Itu tidak tipikal orang Islam petarung. Ciri utama kebenaran adalah musuh roh kowe ora seneng. Iku walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal musyrikun. Wong musuh ono ora seneng. Jadi kowe goblok, kena apa wong goblok angel pinter, kok syaratnya pinter udah tuh maksiat. Goblok wis maksiat. Mergo dadekno ora makrifatullah. Padahal syarat yang pinter kudu maksiate dilangi, berarti gobloke dilangi. Padahal kan yo ora gampang. Karena tadi jadi ciri utama kebenaran itu napa lahirin Nabi maulidun kana fi tholil kufri wa balun alaihim wabadal. Satu kelahiran sing dadi bencana bagi kelangsungan kekafiran. Jadi teori-teori kekafiran runtuh sausé lahir napa bencana. Nanti maulidun kana fi tholil kufri wa balun alaihim wabadal. Sing kok nyanyian ri wa balun iki. Waduh ora karepe bengak bengori wae. Tapi itu satu filosofi. Makanya di surat Fatah, sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah liyalidho bihimul kufar. Sauri pre sahabat itu bikin musuh itu dadi muring-muring. Wo idul maknane? Kok ora piye? Kanjeng Nabi wafat. Digenti Abu Bakar cakap mimpin, Umar cakap mimpin. Wanane iku nak bengi iku do rukuk do sujud. Golek ridane Allah. Masyhur sifatnya sahabat. Batu rubanan nak bengi iku koyo pendeta. Sungkeman yang pangeran sujud tahajud jika ta'aluk ke Allah. Wa asbahu fursana nak rino cakap dadi panglima perang. Sampeyan numpak jarane ra iso. Dadi gak lanang ngono maksudnya. Ya maksudnya aku kudu dadi ekstremis boten. Maksudnya ya sesuai zamannya. Misalnya di alam demokrasi yo petarung merebut kekuasaan. Paling gak iku nyatane yo Jakarta ora dipin Ahok kan wis menang. Ngomong Islam Jakarta kok cemen koyo kuwi yo kalah. Dadi ya sesuai zamannya, tapi jelas iku petarung. Petarung sehingga nanti itu wong musuh roko iku rasane. Wong dipengaruh musuh rasane. Wong dipangkat musuh rasane. Musuh melarat, swabar, cerdas yo musuh. Maneh kudu gemen dadi wartawan kok arani haram yo kok sih. Dalam hal mungkin mengunggah foto-foto porno ya haram, tapi wartawan ya ono barokah. Karena dia di komunitas internasional, sehingga mereka tahu mana yang ada kristenisasi, mana yang Islam diguli, Islam dicaci maki, Islam. Coba kalau seperti Rohingya itu enggak disiarkan media massa, mungkin enggak ada pertolongan internasional ketika muslim Rohingya diguyon. Itu jasane wong sing wiridan ta wartawan. Wartawan kadang ngiritan kuwi ora bener. Satu ora di jasa ning bab iku, napa? Dan itu mesti ada sentimen iman. Mereka sampai menviralkan itu ada sentimen iman. Sentimen. Sing ngiritan ego sing teng aku di swarga, gak ada nawang ngira. Makanya banyak orang khusyuk ya dikritik pengeran. Sampai kanjeng Nabi ngritik, kanjeng Nabi nak ngritik terus dikritik sampai dawuh rubaniyata fil Islam, rubaniyatu ummati al jihad. Men wiridan tengok-tengok koyo pendeta, kono kudu di mental larung. Ya maksudnya ora kok masalah wiridane terus pasipe lho terus gak ngambil peran dalam ilahi kalimat ila ora kok masalah wiridan. Terus koyo gedeng wiridan. Ya ora ape opo kowe. Ora jelas ya. Wiridan ora manfaat gue Islam. Orang lain proposal lah. Karena waya pilpres, waya rizki akeh. Mungkin gambar tak juta laporin orang juga. Iku kelakuan yang pinter tau orang ketomak. Ketomak. Yang ketomak itu pinter. Yang bisa boleh duit berarti yang pinter. Jadi leng-leng. Mulane kula pesen teng jenengan, kowe aja geman ran duwe akses ning kota. Kota itu tetep ana api. Senajan tonggo maksiat, iki kota iku ana api. Sehingga gak ana nabi kecuali wong kota. Kabeh nabi ku wong kota. Ditung kira kembal kura aman. Wong desa yo ana eleke. Sawangane ora maksiat, wong desa kan ora ana maksiat. Tapi ana eleke cara Islam dibuli ora roh. Lah wong Islam dijajah 350 tahun mbek Londo, wong desa-desa ora ngundang Belanda yo tuwa. Wong mung dijajah kok mesti jajah muni. Wah. Iku kabeh pahlawan iku kota. Mergo sing duwe selir. Zaman iku Bung Hatta iku wis pinter, sampai sekolahane Belanda. Gawe komunitas mahasiswa sing supaya mempengaruhi parlemen Belanda menyalahkan invasi tembuti Indonesia. Dadi wong tau pelajar. Mane kula niku ora ngarang mboten kerja teng Jogja teng Jakarta, bukan karena uang, kula ora seneng duwe. Tapi tadi, nanti kamu kehilangan energi selera kota, ahlul hador. Ahlul hador maknanya yang hadir di semua peristiwa. Sehingga dia tahu. Undiso itu orang, sampai Nabi nak nanya undiso, ya tabi una adnabel bako. Penggawannya menututi. Dan Nabi itu dikritik sama Nabi. Sama tak ceritanya, sekian kelebihan orang kota, coba. barokahnya orang kota tahu bahwa Israel itu menginvasi Palestina. Semua diciptakan satu komunitas pengertian. Ojo geman nompo Israel, ono duta besar di Indonesia. Mulai Pak Karno sampai Barto, enggak pernah kebayang pemerintah Indonesia bikin duta besar Israel. Ya barokah orang kota, corong notan di demo besar-besar. Cuma mungkin kita beda dalam pakai bendera apa saat kita demo. Mungkin kita beda karena kita inginnya bendera itu, yang satu inginnya itu. Tapi ini masalah-masalah antinya. Antinya kedutaan Israel. Itu jadi konsensus nasional. Ya barokahnya diberitakan terus. Padahal desa-desa orang urusan corong Israel ya raro. Nah ini jenis sebenarnya orang kota Nabi zaman suki disebut Ahlul Hadir. Orang yang hadir di semua peristiwa disebut Ahlul Hadir. Lalu kalau betul sombong, kalau berkali-kali datang di Jakarta, beberapa saya punya komunitas di Jakarta. Cuma saya tidak tukang demo saja, tapi saya punya komunitas orang-orang yang. Karena tadi, coba Islam di Rohingya, Islam di Patani, saya pernah ke Thailand, terus Islam di Palestina. Itu kalau ada orang kota tidak tahu. Kalau ada orang kota ada, sehingga tahu-tahu misalnya ada orang Israel. Sampai perdebatan di kota itu gini Gus, ini kisahnya ada. Setelah ada delegasi ke Israel, ternyata Israel itu baik dengan Indonesia. Pernah ada wacana Israel silahkan bikin kedutaan Indonesia di Palestina. Pernah baik gitu Israel. Tapi beberapa pakar Islam mengatakan jangan. Mesti kok jaluk wis tak kei. Aku yo kei. Wah itu kalau yo celaka tenan. Karena kebaikan ini pasti ada imbal. Dan itu sering terjadi di komunitas internasional. Ya di komunitas apa? Kasusnya kayak Jordan. Jordan itu punya kedutaan Israel. Saya pernah ke Jordan. Visa saya ke Israel itu pakai visa Jordan. Yonafi Jordan, wong negara ini kuat. Nah Indonesia ragu. Jordan itu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ada pesawat penerbangan dari Jordan ke Tel Aviv. Israel kan ke ibu kota. Ulama-ulama Jordan saya tanya, kenapa Anda membolehkan itu? Jawabannya, itu satu-satunya cara merupakan Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa itu karena Palestina ada diakui dunia. Makanya yang diakui hanya Jordan. Itu di pemerintahan Israel ditulis. Hadal masjid di Imarati memlakati Urdun. Ini masjid di bawah apa? Tamir, naungan pemerintahan. Itu kan sudah percaturan yang jelimet. Tapi tadi-tadi yang tahu itu Ahlul Hador ya, saya ulang lagi, yang tahu itu Ahlul Hador. Sehingga Indonesia itu meskipun tidak negara Islam, tapi kayak-kayak tidak mungkin Israel punya kedutaan di Indonesia. Ya baru kan orang wong desa coba sampai ini ada anak nusuk. Ini kadang tahu. Ini kadang tahu mondok no? Karena tahu mondok no? Terus kegiatan. Jangan ada tamu dari gua ni showing alor itu, tapi enggak tiga peka. Terus Ahlul Hadar lagi bukti gini, saya itu punya teman banyak dokter, pegawai negeri. Itu kalau cerita saya, ke saya ini dokter, PNS, sehingga saya ini orang yang bisa ngerawat masjid di Papua di NTT, karena saya ada di Jurida, sehingga mereka sebagian gajinya disumbangkan di masjid di musola di Papua di NTT, karena mereka pegawai negeri. Sementara kena kiai langsung rono sing ngundang sapa. Nek ono rono mulus dan. Tapi kalau pegawai negeri karena ditugaskan kan sampai di sana. Dan karena dia membawa Islam, Islam ini urip ning atine akhirnya melok bantu-bantu. Makanya kadang agama itu ora perlu dititipno kiai. Kadang luwih apik dititipno PNS. Itu pengiran, iki saya rasa protes. Ya kiai ono fungsine dhewe. Kayak kok ora bidato, ya ono fungsine. Fungsi bawa ya bawa Islam macam-macam. Tapi yang fungsi. Tapi yang jelas ini cerita. Sengi songuniku lagi-lagi Ahlul Hadar. Napa? Sehingga agak ada nabi kecuali orang kota. Karena orang kota itu yang menguasai kompetisi. Lalu aku yakin umpo mau wong desa kabeh orang ngarep Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui nanti ini nabi. Iki baca bakas alam ya roh napa? Baru kayak wong kafir Mekah itu kantor pelajar. Jadi zaman dulu dagangan lintas inter. Jadi ngerti gosip-gosip agama. Ternyata agama paling keren Yahudi Nasrani. Orang agama paling keren Yahudi Nasrani takok. Orang paling pinter sapa? Ternyata roh ibu-ibu kaya roti takok. Agama sing bener iki opo? Jadi roh ibu kaya jujur. Ya Kristen sing asli kaya aku ngene jare-jare kowe. Tapi kira perlu oleh agama Kristen. Lah piye? Sok mban nabi paling bener ning daerahmu. Beli gue corong desa serang ono. Wong desa dadi TKI TKI mulai untuk dua yang gue serang arah mikir isu-isu. Gak ngarep. Malah no ono alam ya roh. Napa? Alam ya. Awalam ya siru, afalam ya siru. Kudu ono mlakune ning. Karena nanti ada dialog internasional. Mane wonge kudu lingkungan karo wong kota. Saya itu banyak punya kenalan orang kota. Mulai yang pemain sampai wong bingung, sampai frustasi macam-macam. Tapi yang penting wong kota. Kalau ndak ya secara fisik mungkin wong desa tapi utek-utek kota. Karena ini yang disebut ahlul khatur, napa? Dan Quran dalam sebagian besarnya itu bergantung ahlul khatur dalam masalah i'tibar, napa? I'tibar itu awalam yaro, afalam yaro, awalam yasiru, afalam yasiru. Ada perjalanan. Sehingga Nabi Muhammad diketahui Nabi barokah pedagang-pedagang Arab yang berkunjung ke napa? Syam. Akhirnya ketemu Rohib bin Ubayro. Ketemu macam-macam komunitas Islam internasional termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan pertama roh Nabi itu dialeknya luar biasa. Abu Sufyan itu presiden Mekah. Orang tahu semua Abu Sufyan itu presiden Mekah. Sehingga ketika Siti Anikol sebut Muawiyah, sahabatlah banyak bilang Muawiyah bukan karena nganggep Ali dah bener dah. Siti Anikol bakatnya ulama. Sehingga orang kalau negarawan ya dipilih Muawiyah usana ya Abu Sufyan usana ya Abu presiden. Jadi ketika sahabat yang bilang Muawiyah jangan kira karena membenarkan Muawiyah itu enggak, karena dianggap jenengannya si pejabat Ali bin tetap ulama. Sehingga Muawiyah sing musuhan niku yo nak takok hukum tembe Sidin Ali masyhur Muawiyah wis dadi Amirul Mukminin ning sak. Ditakoki wandu niku hukume sepundi ora iso pancen dhewe presiden kok mangkat. Maka suke. Yang presiden kok kon wudu yo bingung. Ya maksudnya dilatih ulama, gue ini sih calon presiden ora iso wudu. Ya mulai dhisik wudu tugasnya ulama, nek ora iso ya salah ulama. Kok malah ulama nyalah, nek ora iso ya salah ulama. Berarti nek nyalah, nek nyalah awake dhewe, nek iso ya salah ulama. Geneman kok lu kok aneh. Presiden kok kon latihan wudu ora tugas e. Sesuk dites ngimami yo. Lama. Mulai dhisik Amirul Mukminin ora tau ditik Umar kurang tope sahabate Kanjeng Nabi kurang tope sekarwan alim ulama ya hafal Quran iku wae coba dadi Amirul Mukminin ora tau dadi imam masyhur sing imami Ubay bin Ka'ab ya makmum. Biasa lah kula ketelok wong alim ya biasa makmum sing ngisi imam kok kowe-kowe. Iya, asal di sahabat alim dadi makmum. Iya. Ah, saya pigo tes pesan presiden itu. Latihan dadi opo? Pengen lomba. Lho Kanjeng Nabi topi ngono tau di Imam Abdurrahman bin Auf nganti tuntas. Abu Bakar ra sukses nih, Mbak. Bareng roh Nabi rawuh mundur. Satu-satunya sahabat sing sukses Abdurrahman bin Auf. Ngerti ana Nabi diterusno. Apa kok terus ben tau ngimami wong paling. Masyhur ilmu hadis walam yusallil mustofa khalfa ahad illa ibn auf wa lahul fadlul abad apa walam yusallil mustofa khalfa ahad illa ibn auf wa lahul fadlul abad. Tadi Nabi rong tahu salat dadi makmum sukses nganti salah kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Jadi ini tahu ngimami keren deh. Abu Bakar wis tengah-tengah salat milih mundur Abdurrahman bin Auf terus. Kalau gue lah, aku yakin mau terus. Sekali-kali loh. Nah ini penting sebentar. Andai kan tidak ada orang kota, itu tidak ada yang tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Sama tak cerita nih, sekian cerita. Ini semuanya orang kota. Zaman Abdul Muttalib. Kenapa? Abdul Muttalib, ambaikan ini. Jadi ini bisa bahas alam yaro, kenapa? Alam yaro. Nah ini gue akhir surat Rokat tambah surat Ibrahim sampai napa Allah ngelingno penduduk Mekah mukti inam awal terus apa makan daun fil ardi malah warsalah sama itu sebut ini mukti mukti inam mukti ini urusin tapi saat terus ini guys terus kalau terang lagi Abi Sufyan ini sing cerita Abi Sufyan itu anaknya dia anak sini Muawiyah dia di anak sini Muawiyah tapi ini Abi Sufyan ini dereng sinten Abi Sufyan itu dia konco akrab penguasa Romawi jenenge Hierokles cara wong awam darani Hierokles Hierokles Hieroklun itu tiang Romawi. Sajane ya ora Romawi. Samrien dalam cengkraman Romawi. Jadi sampean anggere ana kata Rom ning Al-Qur'an ning hadis maksude ku Syam. buatan Romawi Italia Vatikan ini buatan. Ya paham ya. Orang buat anggap ikon AS Roma bareng buatan. Jadi anggap kita utlikor rum ning Quran maknanya apa? Sam sing zaman itu dalam cekraman Romawi. Dan disebut Uli Batu Rum si, itu rapat bakas Italia, bakas nopo? Bakas nopo? Sam. Sam yang zaman itu dalam cengkraman nopo? Romawi. Niku Abi Sufyan karena presiden, ini kan presiden ya kunjungan antar negara. Singkat cerita itu, Abi Sufyan itu Kanjeng Nabi pernah ponaan misalnya. Ya misalnya Nabi Duan pun pernah ponaan. Itu mau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Itu berarti berarti Muhammad. Terus sama baliklah ala kepala Allah, tapi ya coba kita atau kebulet dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Nah Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab bin Abdin Umayyah bin Abdi Samsin. Ya Abdi Samsin ini dulur kandungnya Hasyim. Terus di dulurnya jenis Muthalib. Orang Abdul Muthalib, Muthalib. Nah Muthalib ini saya akhirnya ngelihat Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i ini kita kata Al-Muthalib ini, Pak Noh. Ini buatan dari kata Abdul Muthalib, Muthalib, Pak Noh. Intinya buyutnya Nabi itu di dulur Bapak. Jadi Hasyim, nama Abdi Samsin, terus Muthalib berfonten sing li om napa li ab tapi beda om jenenge Naufal napa Naufal ana nah, Bani Naufal Bani Abdi Samsin. Bani Abdi Samsin ini sing di anak Umayyah akhirnya dadi Bani Umayyah. Nah Abdi Samsin nambe Hasyim selawase musuhan zaman cilik mulai lahir terus musuhan. Mana anak turun yang musuhan akhirnya Ali versus Muawiyah. Berko Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab bin Umayyah bin Abdi Nawab bin Saman Rasulullah itu ya harus modern, modern banget. Jadi nak dolanan harus ke Palestina atau mengsambungkan Lebanon, Syria, Jordan, Palestina, Palestina, Israel, agak gelingnya itu. Jadi sudah sekitar 5 negara. Kalau itu ya kena, saya kena, bukan acara orang akeh termasuk. Singkat cerita itu, Heraklius itu yukrumu. Orang-orang ngaku Nabi ini Mekah yukrumu. Mekah itu Umil Kuro. Akhirnya dia ngetak. Sesuai referensinya dia, jangan-jangan itu Nabi Al-Muntadhar. Nabi yang kita tunggu-tunggu. Singkat cerita, dalam keraguan itu adalah di negeri tamu, kepala negara, jenis Abi Sufyan. Ya, akhirnya takut. Siapa di antara kalian yang orang Arab? Saya. Terus ya, terus. Masyur dialeknya Hirat. Dan itu dibuka Imam Bukhari ketika ngarang Bukhari itu dimulai dengan Dalailun Nubuah. Dan itu dialeknya Hiratlu sama Abi Abis. Itu hebat Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari itu orang Uzbek. Uzbek itu melok Soviet. Imam Bukhari cara berpikir itu rakyat santri. Jadi modern. Nabi tenan nak diakoni musuh. Jadi rakyat kue. Nah kue kan pinter tenan nak diakoni santri. Iwa tu gara Tuhan pidato jauh persetujuan ibu-ibu. Angge buge, angge. Itu masalah nak cara ilmu. Masalah. Mana cara Bukhari? Dene aku golek dalil. Bahkan dalil ilmu nubuah Imam Bukhari. Bagi kita bubat ilwahi dimulai dialek. Hiroglu, Pak Sinten. Abi Sufyan. Ibu uniknya Imam Sinten. Bukhari. Taman dulu tentang Bukhari. Ini kita bubat ilwahi. Singkat cerita, Abi Sufyan ditanya. Lalu orang yang ngaku Nabi itu siapanya kamu? Masih saudara saudara. Nasabnya biar nasabnya. Dia termasuk orang top. Nasabnya orang baik. Abek gue sering tukaran tara sering. Menanti yo gentenan. Alharbu benana sijal lo sijal itu gentenan imbang. Kadang yo yang nalumina wana nalumindo kadang yang menang itu kadang yang menang dia. Tahu dia ini bodoh istri kita tidak kira tahu. Jadi tak aneh tuh zaman ambek kowe tau bodoni ta gak tau sedurunge Nabi lah atau bodoni. Bapake rojo ta gak wong biasa gak rojo, wong saleh tapi ra rojo. Waduh sekian pertanyaan. Kowe setelah dijawab secara jujur oleh Abi Sufyan dari Hiraklu terus. Waduh. Ibu tenan. Wah ya Nabi tenan. Wah Abi Sufyan kaget, wah asem jawabanku jebule untungno. Karena Abi Sufyan pas itu masih belum Islam, mangklepol den. Dekne gak ngira kalau semua efek jawabannya itu malah membuktikan nak Muhammad itu Nabi. Kamu tadi bilang bahwa dia punya nasab. Betul, semua Nabi diutus min ansabi kaum, pasti dari nasab terbaik. Kamu bilang dia ada anak, anak, ada anaknya raja. Kalau dia anaknya raja, akan saya komentari ya rajulun yatlubu mulka abdi. Ya wajar dene gawe aneh-aneh. Pancen mung dadi raja meneh kaya kaya bapake. Terus kowe muni pengikute duafa apa wong aku ya? Kowe muni duafa. Estrene nabi pengikut pertama ya wong gak itu. Ora jelas. Anak ulama khasnya di murid gak jelas. Anak ulama ora satu. Jelas. Jadi wis khas napa? Khas. Ono ulama kok ben dhewe murid berdasi tok ora ulama. Wong mergawe. Ono ulama ben dhewe murid sing berdasi tok sing elek sok ora ulama wong apa? Mergawe. Dikai dhuwit nang terus. Wis lah wong mergawe. Mergo kabeh nabi mesti dilihat kaume. Nabi Nuh nggih. Ma apa? Sebutin ma naraka illa basarun sana wa ma naraka tabaka illa alladziina hum aradiluna bajar. Aradil jama' aradil. Orang boleh mengaku nabi pengikut temui Arodiluna. Berarti, sundi, songi, nos gak jelas pendapatnya gak jelas. Mana gue bangga di murid rajilas tu. Bangga. Undir pun apa? Nabi. Tahu ya kiannya rajilas, bodoh rajilas. Terus ditakoi. Lalu setelah dia iman, apa ada yang murtadzak? Air tadu ahadun. Sahtotan lidini ibadah antakulafi. Apakah ada yang murtadzak? Kamu tidak. Wakadali kali iman, sina tu khod itu bahasa satu walaupun begitulah iman. Kayak apa diseksanya, tidak ada yang murtad. Karena Abu Sufyan tahu Bilal itu tidak murtad, Ammar Yasir itu tidak murtad, meskipun kayak apa menemukan dalam nafsu Islam diseksa, dibuli. Dari sekian pertanyaan itu, semua mengarah wah itu Muhammad Rasulullah. Dan kalau saya ketemu dia, maka kakinya akan saya cuci. Wajib malam wah semacam. Karena dia gak ngira kalau semua jawaban dia yang dia niatnya jujur itu menjadi referensinya. Artinya apa? Lagi-lagi itu orang kota. Waktu itu ruang, di Medina juga sama. Pakar-pakar Yahudi setiap perang baik kafir Mekah. Ibu ini, Bismi Muhammad Dinil Muntazir. Atas nama Nabi yang kita tunggu. Sampai orang-orang bedui-bedui yang orang Medina itu, Muhammad itu sopo. Suatu saat krungu kabar jenenge Muhammad lahir di Mekah. Jare wong Ansor pinter. Allah yasbikuna. Wong Yahudi aja sampe roh Muhammad kudu tak disiki. Dadi wong Ansor sing tang jasa sampe wong Yahudi pertama krungu jenenge Muhammad itu kok wong Yahudi. Tapi bareng krungu digoleki dhewe wong Yahudi ra dijah. Itu jadi peristiwa Aqabah Sania rumah sama wong Ansor goleki nabi ku bleng wonten bleng. Ada pengetahuan dari orang Yahudi. Sama dulu teng semua kitab sirah. Inna ikhwanana al-Yahudin cek nyebut ikhwanan. Iku sapa kan lah. Dan kita harus siap mendengar keterangan saya ini, kamu harus siap. Aja pepepe dadi Islam ekstrem terus anti sejarah ini tidak boleh. Quran pun ngakui ini disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang tahu kitab itu kenal Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Wakil wong Ansor ron. Bareng rono ketemu Muhammad persis sifat yang diomongkan orang. Ya, dia terus iman. Ya tidak dijak. Ya, dia ora ngerti apa dijak terus gelem ora ya ora jelas. Tapi wong Ansor ku ya sing saenake dhewe wae sing dadi terus. Selono ngono ae. Tapi wong Ansor sing moro Mekah yo wong pinter. Rata-rata orang Hadar. Orang Hadar itu orang terpelajar. Sehingga ketika aku bahula, itu dulu ada anak santri Lugu itu ada goblok. Ya ada dosanya, orang yang mau goblok, ada dosanya. Lugu itu ada dosanya. Wong-wong Ansor aku bahula itu ketika harus dibiat Nabi Islam, terus Nabi karena disakiti di Mekah, Nabi menawarkan diri. Mayu'i ini falahul jannah, sing rumah aku falahul jannah. Tapi jadi orang Ansor pinter. Tapi jangan sekarang ya Rasulullah. Kalau jenengan tak bawa sekarang riskan. No? Kita ini belum kuat, kita hanya orang 70. Karena menurut jenengan ngirim satu sahabat satu yang mengajari kita Quran. Singkat cerita dikirimlah Mus'ab bin Umar. Jenengan Mus'ab bin Umar. Sudah. Karena 70 ini orang-orang tokoh semua, nalar semua. Ya ora ono riwayat mereka rokokan ngalor gitu. Apa meneh WA-an ya ora ono riwayat. Apa meneh chattingan ora ono riwayat. Orang-orang baik. Orang-orang yang fokus apa ngurusin apa agung. Itu fama min darin min duril ansor illa fiha muslimun qari'un lil Qur'an. Sehingga dikondisikan, enggak ada perumah di Madinah kecuali satu atau dua, satu rumah pasti sudah ada yang muslim. Baru tahun kedua diparani nek Nabi. Oke ya Rasulullah, enggak apa-apa sekarang Anda ke Madinah karena di sini enggak disambut baik. Madinah. Sebab itu sirine kena apa pas Nabi rawuh teng Madinah pertama rawuh sono tola al-Badru alaina min saniyatil wada. Karena mereka sudah Islam. Kowe ora tau takok kok disambut padahal Nabi urung dakwah. Lah mesti kayak kan iskal, lah ora bakat ngalim ngono ya ora iskal. Mesti kayak kan iskal kok iso. Nabi rawuh pertama nang Madinah langsung disambut tola al-Badru alaina. Lah ora bakat ngalim ora iskal. Ya biasa wae. Mesti nek kan iskal, Nabi urung gak warung kok mesti di tola al-Badru ku sing Islam sapa. Gak tau iskal kok. Muni barang lah tau iskal. Serata, uang raba kata alim serangga rasa. Lain kalau nak alam balik cabut tol al badru yo seneng. Tapi kadang yang makel. Iku monoran nabi. Tapi serabu pun gue ngeleng-eleng. Jelas ojo terus danga kafe. Iku piye-piye gue nyambut nabi. Jadi kita terlalu terhormat lah kalau itu dipakai nyambut. Balik. Serabu pun. Jadi ulama waros satu. Mau sih nyambut jurah paham aja. Tapi nak sing paham aja ya iku masalahe lagu sakral ya sakral. Wah iku wong wedok-wedok wong lanang sampe menek kentek. Mergo kepen aina Rasulullah aina Rasulullah. Karena enggak ada rumah ini. Makanya ini lagi-lagi pentingnya nalar. Orang Ansor tahun pertama enggak mau enggak siap. Jangan ya Rasul, jangan tahun ini. Kita belum siap. Disiapkan sedemikian rupa dikondisikan karena mereka adalah orang mualaf enggak tahu Islam. Kirim kita korek-korek ulil Quran faqihul fiqih. Nabi pesenin Musa begitu, makanya ini pondok-pondok Quran juga peringatan. Nabi pesennya itu sebenarnya dua, latihlah fiqih dan bacaan Quran. Semua riwayat mengatakan dua, latihlah fiqih dan sehingga Nabi tidak perlu noto tumakninahnya, noto sujudnya karena sudah dilatih Mus'ab bin Umar. Jadi sebenarnya dua, bukan hanya membaca Quran tok langsung fiqih dan Quran. Makanya ya umul qauma aqra'uhum di kita bila faingga nu fil qiraati sawah fa'af qahuhu ini satu paket. Para nabi tenan di Madinah. Kuat langsung. Karena tokoh-tokoh yang ahlul hadar, saya ulang lagi ahlul hadar. Semuanya Islam. Karena mereka bilang ini nabi yang betul. Kita-kita sebenarnya tetangga Yahudi yang dibicarakan ya nabi ini. Sehingga ketika orang Yahudi menolak kenabian Muhammad, wong Ansar sing meleh, lha aku roh iku mergo kowe kok malah kowe. Kowe kok piye maksud temu iki? Ya itu falam maja abu ma'arofu kafaruti. Padahal Quran jelas dawuh wa kanu min qablu yastaftuna 'alal ladina kafaru. Sebelum itu mereka kalau istiftah, istiftah maknanya mencari kemenangan, iku digo wasilah. Wong Yahudi ya tau wasilan kok ngene to ha. Lahane wasilah ono sing ngritik, muga dise wong Yahudi sing nganggo wasilah. Nah, tapi sing ngritik ya padha dene ra iso ngaji. Padha ra iso ngajine bantah-bantahan iki. Lah bare. Biasa wae, cara kula biasa wae. Sing jelas wong Yahudi wis tau wasilah. Wasilah. Tapi wong Yahudi ku keliru wasilahe bareng Nabi ono ora iman. Lah wong NU wong Islam bener ya wasilane Nabi. Mbek Nabi ya napa? Ane dalile maulid paling kuat itu ya Abu Lahab. Terus banyak nu skalah be bukti sampai dulu tentang kitab-kitab. Lon gak ada kitab namanya Hujjatul Halal Alam. Ini gak ada kitab Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu. Satu soal masyur. Satu-satunya dalil maulid paling orisinal ya Abu Lahab. Abu Lahab ku seneng pas lahirannya Kanjeng. Iku karuan kafir wae nak seneng diringano siksane. Bi hadisin sahihin utawa ni riwayat hadis sahih. Mau perkara seneng lahirnya Kanjeng, nah. Tapi seneng urun loh, syaratnya urun. nantuk kan mesti ya. Misalnya acara maulid, masyarakat turun, mubalikin untuk tok, orang mesti. Mereka orang urun. Jadi kabeh riwayat itu sing urun. Kayak maulid itu mriki, kula kan urun. Orang udah mubalik, kula urun tenang. Kabeh riwayat itu sing kaya Abu Lahab urun, merdekano suwaibah Al-Islami. Terus hari itu dia ngamal sebanyak-banyak. Gue seneng ponakane lah. Nah itu terus Sayyid Muhammad, terus kitab, semua kitab termasuk kitab-kitab Habsyiah, siapa itu Habib Ali, itu mengulang-ulang. Masyhur Sayyid itu diulang-ulang oleh semua kitab. Taman di dalam tinggalnya kitab Habsyiah, kitab Habsyiah maksudnya, kitab Sayyid Muhammad, kitab semua kitab lah yang tentang Maulid. Sampai mereka mengutip syair. Idza kana hadza kafiran ja'a damu. Tabat yadahu fil jahimi mufallada Terus bende. Kira apa lu sudah? Ata annahu fi yaumil isnaini annahu yukhaffafu. Napa? Yukhaffafu anul adabu mergo bisururi li ahmad. Famadzannu bil abdilladzi kana famadzannu bil abdilladzi kana terus umruhu pokoknya famadzannu bil abdi alladzi kana li suruhi ahmad wa mata mu'mina. Pokoknya cerita kalau Abu Lahab yang kafir saja, yang kritiknya ada di Quran dengan ayat tabat yada. Jadi kritik kepada Abu Lahab itu mazkur di Quran. Itu saja untuk berkait mahabbah neng maulidir Rasul. Apalagi orang yang hidupnya adalah mukmin dan hidupnya selalu masruron bi'ah madar. Sehingga terus karena dalil awlawiyah tadi, nah Abu Lahab saja bisa menerima syafaat. Ini pun hari Senin saja karena surur lil maulidin Ahmad. Apalagi orang mau. Sehingga semenjak itu enggak ada konsensus lagi tentang kemungkinan maulid itu bid'ah. Karena tadi dalilnya justru dalil Abu Lahab ku keren karena momennya saya ini sing wong kok nyoal ngene tok. Kulo nekani maulid Nabi wong e tatonan ra salat. Jek enteng Abu Lahab malah kafir. Kadang-kadang mau pakai kan kritik, mau menekani maulid tapi gara-gara rapat ya, mau sholat. Mau gunanya maulid tapi ras sholat, Abu Lahab malah. Nanti dalil Abu Lahab seru loh. Lo soal ras sholat jangan sih sampai dia nggak ada hitung-hitungannya. Soal pas bener jangan hitung-hitungannya. Pangeran kan harus pinter lah, mau bawa arahin. Kalau di konco Gus kurang ajar nih Jogja. Tapi tak kenal nih membanyakan dicek di sisa-sisa Gus. Udah ini suka. Tahu sakulan merga itu badi sambil ya sangin suki. Kau dah tak tapi Gus merga itu saya nak ide. Tak tak kau membanyakan dia Gus sebetulan ini. Udah besar sudah bilang sama Allah tenang ya Papa. Bilang aja. Aku itu nak duka semua ingka nak hobi san fatohir. Kalau rezeki saya tuh hobi. Dan trennya kayaknya di sebadan nih Bapak. Karena saya ini pernah miskin, makduman sudah Pak Ujib dulu. Kolilan sekarang sudah fakasir. Jadi trennya ini sudah benar semua. Maka kalau mergawe saya ini hobi, sana aku yakin juga sudah patok. Karena trennya sudah. Ya kan dia pernah kolilan sudah fakasir dulu, nyatanya juga. Pernah enggak punya jadi duwe. Berarti kan hobisan ya sudah. Ya, kecuali wong melarat Pak, kan gak ono bukti disembadani. Jadi, oh cangkem wae. Angel ngandani wong fasik turun lagi iku angel. Bani Israil. Lagu Bani Israil ayo angel kan. Lah ki gedeng Israil yo keliru. Iku putune Nabi. Mangsamu Bani Israil ku sapa? Israil jeneng lainnya Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mangsamu Yakub. Ya Yakub dulur Yahuda, dulure Nabi Yusuf. Jadi Yakub itu dia anak Yahuda. Paham ya? Jadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, oke malah parlan barang tok pintu. Lan ikut ya Bani. Semua kadanane yo angel. Wong jenenge wong nasa. Jadi anggere ana wong Islam ngerti Quran jare laukana khaira masabakuna ilahi. Kok iso ilmu perah kok ora roh. Pantese sing roh sik wae. Lho ya kurang ajar ta. Kan kono ora tau ngaji akhire ora roh. Tapi PDW be nasab e. Mulane wong Yahudi yo sayang tekan Kanjeng Nabi, mak sumpantel lah yo sayang. Enggak dadi rumah tapi. Tekan Kanjeng Nabi ku wong jujur, kadang wong Yahudi ya dibener roh, pancen wong jujur Nabi. Mulane Nabi takut. Nabi Muhammad Yahudi mantel loh jenengan. Tapi tradisi Yahudi apa supaya harus kita benci? Tapi jape lah tuh sotiku malah membeli kia jemni ya jemni orang es pokoknya berno. Beberapa kali Nabi membenarkan masyur sama dulu tentang hadis sama Asyura. Nabi itu di Mekah nggak pernah puasa Asyura karena yang Medina tonggo-tonggonya Yahudi yang ketanggal 10 Asyura udah puasa. Nabi karena orang mukmin tak kok, cek tak kok Yahudi kok nak tanggal 10 puasa kenapa? Akhirnya tak kok ya Yahudi kan mau nak puasa tanggal 10 kok. Pas bukti Allah najawa hufi hi Musa hari ini pas Allah nyelamat no. Masyur Nabi ketika nahnu ahaku fi Musa. Sing paling berhak menghormati Musa itu aku. Nabi poso dan menyuruh sahabat dong. Pas. Jadi tidak semua tradisi Yahudi itu disalahkan Nabi. Nabi poso. Jadi tanggal itu. Lah Fatul Mu'in khawatir nak wong mirip Yahudi. Terus akhirnya poso tanggal songo. Akhirnya songo apa nama? Sepuluh. Sajane nak songone iku ana hadise, tapi terus muen dia kesimpulan karena songo itu tujuane nyulayani wong Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 kon poso tanggal 11. Ben tetep po. Ben tetep beda. Beda. Dadi nek wis kadung ra poso tanggal 9 kon poso tanggal 11. Ben tetep beda. Ah, nah aku milih raposo wis bener aku nek poso aku ora berarti wis ra podo. Tapi wis kacau nek madhep kacau. Iku cara pikirane mungkin, tapi alhamdulillah saya itu sampai sekarang posoku tanggal 10 tok. Saya jarang poso tanggal 10. Karena kalau poso ora pati kuat. Posoku tanggal 10 tok. Untungnya mungkin itu enggak disetujui banyak ulama. Imam Syafi'i termasuk mengatakan enggak apa-apa puasa hanya tanggal 10. 10. Iya kita orang Islam. Yo niate wanut nabi, ora anut Yahudi. Secara cara Imam Syafi'i itu sederhana. Jadi piye-piye kita ini orang Islam. Di balik malih tengah jiwa. Jadi kudu ana awalam yaro, afalam yaro. Kudu ana saikuna fil ardi. Kudu ana mlaku-mlaku. Karena ini ayat-ayat yang ditinggalkan Allah itu berserakan di seluruh dunia. Karena kowe ora mlaku-mlaku iku ana ora pati percaya. Mulane disebut awalam yasiru napa fil ardi. Pun kula terus. Mulane sampai tenggene surat yang terkenal li ila fi quraisyin li ila fihi mirhlatas syitahi wasoi fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi eling-eling wae secara balago. Jadi makan lahum fil ardi e bil quwati wasati. Kados kita disebut rijal sing garan rijal tenan ya. Rijalul latul hihim tijaratu wala fi'un an dzikrillah. Lan aku tulihim yurabati napa rija walau nazal na umpama nurono ingsun ali kae ngatas sira Muhammad kitaban ing siji kitab catetan maktuban ingkang ditulis fikir tosin ing dalam siji kertas misale ditulis ning warokin tegese ning siji kertas kamak taro kaya le jaluk sapa ngakeh bu ing ikilah alkitab fil kirtos. Jadi orang-orang kafir kan minta Muhammad kalau kamu betul nabi betul itu ada kertas yang ditandatangani pangeran terus digawa malaikat terus di situ ada maklumat kalau kamu nabi ya orang ajar tapi jadi penjelas ada sertifikat ya jadi kayak Tuhan kan tuh sertifikat kok kemana ya kan apa di lisensi ya balik balik motif sama aja tapi syaratnya orang kok perkara Quran hadis ya sementing loyal baik Pancasila udah mati mah ya apalah Pancasila ke apal tuh ya. Jadi apalnya gue jawab tes dok. Tapi saya kayak gini apal nih, saya kan di lapangan nih, jadi apal nih ya. Apal lah saya apal. Bisa raya tuh. Fala masuhu mongkong gepok atau nyekel langsung sopo kufar hu eng ikilah kirtos atau hu eng kitab sing fikirtos. Bi edim kelan tangan tangannya wong kafir. Lafat fala masuhu bi edim ablahul weh balif min ayanuhu tinibang dawuh ayan. Jadi Allah ngendikane fala masu biaitihim ora faa yanuhu napa deti. Li anau ron sak demne dawuh fala masu biaitim an baru weh iso ngilangi li syaki mareng kemaman. Lakola iki ning ucap sapa alladzina kafaru in hadza. Ora ono te iki kuwi lasi kedo kecuali sikir mujinan kang jelas. Eta anutan kese gawe angel-angel, sedhe gawe angel kuwi pancen rai-rai man wa inadan ya segawe rumah. Cara Jawa maknane angas. Sangel wong kafir kok andanane sangel. Jadi misalnya ana malaikat Jibril terus teko nggawa buku sing ana tanda tangane pangeran, mereka ngomong sihir, no. Jadi nak biasa-biasa aja wae jare ra ono kejutan. Nak ono kejutan jare sihir seruwet-ruwet. Ngene ge jogeman ngene. Ruwet-ruwet dunyo ngadepi wong kafir. Wae ri donas wae atun latif tropis. Wes barno manusa. Wakono lan padha komentar sapa kufar. Laula unsila adai. Tapi ngaten nggih jenengan kula terangno, kula nggih ada kitab kata lah termasuk kitab kula niku Hujjatul Halal Alam. Itu termasuk kitab yang dulu dipakai Habib Ali yang mengarang apa Simtud Durrur itu di antara marojenya kitab itu. Tapi kitab itu nginduk sama kitabnya Imam Suyuti dan kitabnya Imam Syaroni. Jadi kitab itu sendiri yang punya induan. Memang semua kitab itu harus punya induan karena nanti biar jadi sanad, biar jadi apa? Sanad. Itu begini. Oleh analisis gini, aneh kita boleh analisis gitu. Sebetulnya kata sihir itu wong kafir itu gak sadar padahal itu madeg wong kafir itu menjadi wong goblok terus kadung goblok jadi goblok itu ya aneh wong goblok itu ya aneh jadi wong paling aneh tentunya jadi wong goblok jadi kepengennya akeh tapi uteknya ora cukup. Misalnya begini, orang-orang kafir kan muni niat Muhammad itu sahir, itu niatnya rak ngenyek Muhammad itu mau tukang sihir karena datang dengan suatu sing hebat. Akhirnya kebingungan, bingungnya itu ya saya ulang lagi, sing jenenge sihir itu kan spektakuler. Faham ya? Misalnya tampar dadi ula kan ya spektakuler. Misalnya bulan pecah nggih, spektakuler. Lah wong kafir ora sadar muni Muhammad itu tukang sihir. Lah kok iso darani tukang sihir? Wong ngatur roh bulan iso pecah nih Muhammad. Terus wong iso ngombe ning dijine Muhammad dadi war. Meskipun darani sihir iku tetep natijae iku luar biasa. Lah wong kafir ora sadar, akhirnya bareng dilingno. Kau muni sihir berarti Muhammad luar biasa. Akhirnya dirubah. Nah, ono sihir wong edan nih. Para wong edan perang mereka koordinasi sedemikian rupa nggo merangi Muhammad. Lah wong edan kok kok. Baru ora mati ning dalan dadi bingung malah. Udah tuh ngapir tuh entah utek itu kok darah ini dan kok tak perangi lah merangi wong itu kok kekirimu lah darah ini sihir berarti jah abil abil ujab jadinya sihir itu mendatangkan hal yang spek terus dia nape muni pi mulanya rai so mikir mau ngapir mulanya dinyak be surat utas ya innahu fakar wa qadar wa qutila ke fakodar summa qutila ke fakodar summa nazar jadi innahu saat ini walid bin muhiro kemana walid itu mau ngapir fakar wa qadar ya mikir wakot garo ngiro-ngiro mementari Muhammad wah baby mereka kentekan pasal dorong Jawa kentekan pasal jadi wali itu disewa wong kafir Muhammad itu komentari dengan sesuatu yang tidak ada wong ranut Muhammad kentekan ya tak rani kadit wong roh kafir nah Muhammad disewa rata bodoh ini tak rani tukang sihir berarti tidak ada dia spektakuler tarani majrun lha kene waras kok dadi ngono wong. Akhire innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadu. Warang diangen-angen wis ora tok ada wale itu cerdas-cerdas sing Mekah. Summa abasa wa basar. Abasa iku merem. Piye kadung dibayar ora iso. Akhire tengah-tengah in hadza illa sihru yusan. Muhammad itu iso sihir tapi diwarai wong. Iku tengah-tengah. Mereka nek iso dhewe kan berarti hebat. Dadi sihron sing yusar. Yusar itu diwarai ya mana cara Jawa. Dadi kamu mubang-mubang terus bar abasa. Abasa. Abasa. Summa adbaro wastaq. Faqala in hadza illa sihr yusar. Lah nak Nabi kaya kowe toh kan gampang komentar. Cek toh komentar kan gua. Kon komentar itu sampe kan gampang. Saking ngake salah kan. Enggak usah mikir kan. Toh langsung. Gua ampang. Misale iki lah saiki kan yo akeh zamane pondok iki tak sir. Wis masa lalune sak. Wong menek kiai sing tau kuliah. Golekne sing tau dipacar kon komentar tuntas. Di sini biasa gonjek nopo di sini kiai. Apa mana yang tahu maklar aja? Jadi kon, lu juga di sini biasa bodoh dia. Tuntas, tuntas. Tapi pangeran nabi adalah yang rawan dan sembuhkan ini. Lah nak nabi juga, nabi musuwewe kangelan, nabi komentar itu. Mulane ku sirine kena apa nabi ku bangga dekne ku urip di depan mereka dalam kesaksian mereka. Mulane nabi nate bangga ketika faqat labis tu fikum umuran min qabri. Aku iku dadi nabi ala gegekne cok umurku 40 tahun. Aku 40 tahun ku awakku. Hal jarum tak alena ke depan ke tau roh aku bodoni. Lah ya Muhammad. Lah ke tau roh aku demenan yo ora. Lah kowe tau ora pacaran yo ora. Lah yo kowe ora percaya be aku alasan apa? Yo pengen ae Mas. Dadi makanya nabi ku bangga muni faqat latif tu fikum umur mung kok. Aku be kowe ngentekno umurku apa iku? Kowe ora kabeh atiku sapa? Bapakku jelas, mbahku jelas, prilakuku jelas, tradisiku jelas, kurang apa nih? Lah nek kowe muni ngono wae. Wong nek zaman kacung modho lho iki sik ra buka kok iya. Kok menek gurumu sing roh goblokmu. Kok menek keamanan sing nyekeli kowe zaman. Pirang arawane ora tambah siswa, tambah masalah kulo nek tambah karo-karo. Sing sitok wis muni. Aku tau tipe. Lho aku tau. Eh nyoro-nyoro. Nah Nabi wani ketika fakot dalam bitufi fikum rohrohim. Aku tahu apa kue ya Yusuf. Kembali kangen. Ketika wong kafirnya wong sing ahli komentator. Kon komentari kanjeng Nabi kangilan sampai innahu fakar wakot dar fakutilah kefakutilah summa nadur nadur itu mana yang menang jadi berfakar orang dokto summa nadur akhirnya summa abasa abasa jadi abasa itu mana nih permut wabasa itu mana nih summa adbaro fakola inhada illa sihir itu komentari sihron sihir yuk saru sing dipindah ya deh nih iso tapi diwarai wong mau butuhnya itu orang ngakoni gitu. Makanya ketika Yusuf bin Ismail An-Nabhani sebetulnya orang kafir mengatakan sihir itu ikron. Dia makna dasari sihir itu mendatangkan suatu sing dahsyat. Paham ya? Sesuatu sing apa? Tentu kita tidak pernah berkeyakinan di sihir itu tidak, tentu tidak. Tapi ini kan orang kafir itu bakat orang bejo. Ngomentari sihir nguntungno Nabi berarti mendatangkan suatu yang dahsyat. Tapi dadekno dene ra gelem iman mergo menuduh Nabi sihir. Jadi kan gantuk loro-lorone napa? Paham ya? Nggih. Lah Nabi ini untung diarani sihir minimal maknane diarani hebat. Paham ya? Karena mendatangkan suatu sing spektakuler. Meskipun ya tentu kita tidak pernah yakin itu sihir, tapi mereka diarani sihir asline ikra, napa? Ikra. Mun kula terusna. Wa qalu laula unzila alaihi Jadi bener teori kula. Mulane wong kafir Mekah iku meskipun jahiliyah, tetep roh isu-isu internasional. Buktinya mereka iso komentar laula unzila alaihi malah. Mergo dekne roh. Nak jenenge nabi ning dinggon dikawal malah malaikat. Ketika dekne roh definisi nabi ku dikawal malaikat. Lah cara dadi nabi wong Jawa mesti yo nabi kok ora ono gedune. Mergo roh yo. Nabi kok gak diprimbon. Mestinya kalau presaga sastra mesti ngono. Mergo pikirane wong jaduk ku yo sing gowo kalau munyeng gowo. Nah tapi wong Mekah itu dua komunitas internasional. Mereka sering kumpul wong Yahudi wong Nas. Mereka lan ngerti definisi nabi ku sing dikawal malaikat. Tapi malaikat kok ora ketok. Mulane dene takok laula unzila alaihi malaik. Paham ya? Jadi balik-balik ahlul hadar napa? Ahlul hadar. Jadi ada percaturan internasional. Tetap zaman itu sudah ada percaturan internasional. Keisok lan kula tambah yakin nek nabi niku nabi akhir zaman. Nabi Sayyidul Anbiya napa wal mursalin. Wong tambah ngalim tambah yakin. Karena tadi andai kan nabi itu kok nyuwun sewu sugeng zaman Nabi Adam, ora iso dadi Sayyidul Anbiya. Karena perangkat untuk ngakui Nabi Sayyidul Anbiya itu kurang. Paham ya? Karena untuk dikatakan nabi itu butuh sekian perangkat. Semua itu mukaddimah. Makanya ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semuanya ini mukaddimah untuk ditutup dengan Sayyidul Anbiya wal mursalin. Karena kalau enggak bisa. Lalu aku bolak-balik matur, santri-santri ini rumah nonton awas ya, soal. Ada ayat yang aneh, tak pikir-pikir. Akhirnya aku lorong jawaban. Ini aku ayat fakih faidah jina mingkuli ummatin bisyahid wajib nabika ala ula syahid. So benu nabi dong kita kau pangeran ini. Noh kue tenan, nak us dakwain yang kaum mumpun gusti. Kue us tenan jadi nabi us nyampe mumpun. Seksi musuh Muhammad. Tapi muni Rasulullah Muhammad. Nabi Idris muni Muhammad. Semua nabi ditakoki seksine sapa? Muhammad. Umate yo ngono, seksine nak kowe anut Nabi Nuh sapa? Seksiku umate Muhammad. Padahal kita yang sekarang kan gak roh kelakuane umate Nabi Nuh sing iman. Ora roh, tapi dadi seksi. Niku kula pikir iki. Sampai kula untuk jawaban yang pangeran kula beberapa kali istikharah dan saya juga baca di beberapa kitab. Karena tadi pangeran gawe kebenaran itu kadung ono sanad. Sanad bahasa lain itu silsilah, apa? Silsilah. Silsilah itu bahasa lainnya itu rantai. Mata rantai. Ya, jadi mata rantai itu ono rantai ini tenang. Ini ruang tadi kita contoh. Misalnya rantai itu kan ada halakoh. Satu apa? Halakoh. Apa lingkaran. Lingkaran ini misalnya paling atas itu Nabi Adam. Terus diletakin lagi lingkaran kedua. Misalnya Nabi Idris. Adamun Idris. Terus ketiga lingkarannya Nabi Nuh, Bum Idris, Bum Adam, Idris, Nuhun, Nabi Hud, terus Soleh, terus. Nah, kalau lingkaran ini benar-benar kualitas bagus, itu setelah lingkaran itu misalnya 25, misalnya Rasul yang wajib kita ketahui 25. Gampang saja, sampai bedol komisar, sakuat-kuatnya, bedol. Itu nanti yang gak kuat pasti copot. Nah, yang gak kuat itu berarti lingkaran yang tidak benar. Makanya nguji rantai itu sampai atas benar ya karek didelok pengisor. Dituarek pengisor kok kuat semua. berarti semuanya benar. Lah Nabi itu lingkaran ngisor tapi paling indo karena ini yang menjadi tolok ukur mereka dakwah apa tidak. Makanya sanad ya begitu. Misalnya sanad, sanad itu gampang ya. Misalnya saya ngaji Mbah Mun, kan. Mbah Mun ngaji Mbah Zubair, Mbah Zubair misalnya ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngaji Mbah Mahfud Termas, Mahfud ngaji Syed Abu Bakar Sato, Abu Bakar Sato ngaji Syed Zaini Rahlan, Syed Zaini Rahlan ngaji Syed Usman apa Syed Usman Adim satu terus sampai Rasulullah. Misalnya begini, misalnya deh, saya Deni Dahlan sejelas moco ini lam taro daman, wong wedok rara genteng bisa. Murid-muridnya moco lam taro, lah era toha dua co lam tardiman. Terus muridnya toha saya aja moco lam tardiman, wong gurunya moco lam taro. Jadi kok diplek cengwe mulai moco ngono kok sokok pak toha. Nah toha, gurumu moco itu pasti wah orang ngaji. Nah ini ambrol, terputusnya di sini. Maka mengukur sanad benar adalah rantai itu ukurannya kuat. Misalnya ada rantai jumlahnya 1000 mata apa rantai. Meskipun kamu nggak tahu rantai ini sampai pandangan, kamu tuarik saja. Nanti yang bedok mesti semua yang nggak kuat. Berarti rantai terakhir ini menjadi saksi rantai yang sebelumnya. Itu yang dimaksud akei faida cina mingkuli ummatim bishahidi wajib nabika alaulai syahid. Jadi bagaimana Muhammad kalau nanti semua Rasul saya tanyakan saksinya dan kamulah yang sebagai saksi. Mulanya kanjeng Nabi ora mungkin kena hisab. Karena saksi ku ning dinggon ora kena. Seneng saksi ora melok diadili wong saksi. Mulanya sampeyan nak kiamat ku masyhur, nak kiamat ku Allah jejer kanjeng Nabi, jejer Jibril, saksi ora melok kena hisab. Saksi kok malah kena hisab. Nah, la ulama sing wis makom syuhada, makanya liyaku nar rasul syahidan alaikum wa takunu syuhada ala nas. Ulama-ulama sing makome syuhada iku yo ora melok kena hisab. Mulane kowe kudu sampe ila garu jati syuhada. Kelasis panitia kiamat ora kok. Wes melok ita itu ngatur. Wah iku hebat iku ora kena. Paham. Lho kan Nabi masyhur, kan Nabi kan di swarga pangerane ra gelem. Masyhur dengan hadis-hadis sapa. Kok kuwatir gak dhewe napa? Gak dhewe nyafaat. Sampai bareng wong paling duwedi paling apa disyafaati sampai malaikat adab ku. Komplain dengan Nabi. Muhammad nabu atur ngene kok untuk jatah. Sing kok kare disyafaati. Matarok tali godo fi rabbika sayyid masyhur. Malaikat bagian adab kan yo seneng nduk iku wong kan. Warang wong male gendong ali ya meskipun suwi ning neraka wis ratusan tahun gua akhire disapati kanjeng masyhur akhire malaikat itu komen ma tarok taliho do biro tiga se. Mat iki setan kok bang tekno. Masyhur wala sofa yu'ti ka rabbuka fatarto. Nabi kan nanti ngendikan fa wa la ardo wa wahidun ummati fin. Rodia yardo ridon, itu la yardo dan Nabi jawab la wawah la ardo bawa hidun min umati finar. Saya itu rarido asal satu saja dari umatku masih masuk. Itu mana umatul ijab. Dan tentu ya suwinin rokos. Ya suwin lah tapi akhirnya malaikat yo bagian nyekso sempat seneng. Mereka sendiri duduk ya apa? Sesuatu dicubui. Ma tarok tali wado biro biasa. Itu lah kita kitab saya Muhammad kitab saya. Ternyata malaikat sing bagian nyekso kan dia enggak punya selera, malaikat itu kan enggak iso mikir. Bagian nyekso yo kepingine nyekso. Dadi nek ana korbane yo piye. Wah, dadi ben sampean iso ngaji ya. Dadi wong iku kudu ngerti ngono. Tapi lagi-lagi iki barokah ahlul khair. Mulane wong kafir iso muni malak napa? Malak. Malak maknane apa malaik? Ya karena tadi ada isu khair. Karena Nabi itu terkenal bahkan ada kitab-kitab Sirah Nabawiyah sekarang Ibnu Ishaq zaman Bani Hasyim. Ini Bani Hasyim. Iku wis ora wani lunga adoh mergo ngenteni Nabi. Padahal Hasyim kuwi jadi putra Abdul Muthalib, jadi putra Abdullah. Niku wis krasa nak digowo-gowo Nabi. Yo aneh. Mulane tengene berjanji napa? Sampai ibnu terus karomah taala nopo balap badhe niku wis kru wasumi afi sultin nabi sallallahu alaihi wasallam da karomah taala balap. Dadi zaman Said Hasyim wis kru nak putune iku maca tasbih ya seru nak jenenge Muhammad. Dadi usahane pangeran gawe nabi Muhammad. Lah umpama ora ngono iku ndekne lahir terus ngumumno dadi nabi yo kangelan. ora nemu kedimah, no? Lho nggih to, kaya kaya to ae sing ngomongno dadi mubalig dhewe kan terkenal dari tau mondok sangkir. Terus tahu latihan pidato ning RT RW. Terus wis kepayon rego 100-200 kan tetep ono mung kedimah. Gak iso omong terjun bebas iku. Gak iso. Wis latihan sih. Benami awal mi aten. Wis iso. Terus ono apa kepuasan apa publik terus di apa maksudnya dipoleng ya. Poleng. Gak iso. Jadi Nabi Muhammad itu ketika Mbah Hasyim terus di tradisi kesalehan, sama yang tak ceritanya Mekah itu nak haji di sunat nang lebu tanah haram mimbabi bani Syaibah. Iku asma lainnya Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdum bintar fisolusani. Tapi kayak kadang ngaji fakir wa yusanu duhul mimbabi bani Syaibah rapa bani Syaibah kongdi. Nah iku jenis Abdul Muttalib itu nama lainnya Syaibah. Jadi ya semua jadi pas gunjingan itu mulai ini Mekah, ini Madinah nanti. Mulai Salman Al-Farisi pertama masuk Islam itu dia menemukan 5 pendeta. Bintang? Ya. Dan semua mengatakan, saya ini ingin ngaji yang benar agama itu apa. Jadi pendeta ini Nasrani itu benar karena aku tak. Bareng orang mati, yang ijik asli itu orang daerah ini. Sampai 5. Terakhir yang 5 ini, saya ini serah buruk gue boleh pendeta. Ini Nasrani yang masih orisinil sebelum ada apa? Penyimpangan. Kowe saiki golek nabi sing lahiriku ning Mekah. Dan ciri utamane sepundi? Tiga sifat telu. Nah, pendetane ya lucu. Dia menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Terus wabena katifai khatamun nubuwah. Rai padha-padha aneh, padha-padha nampa. Dadi nabi ku nak gawe sandi pengiran nggih sandi ku ya lucu. Misale Toha tak kei dhuwit 100.000. Kan yo podo-podo nampa dhuwit, cek sedekah mung hadiah kan sama-sama natijae kan nampa. Nggih. Singkat cerita Salman Al Farisi itu kerja teng di Madinah. Carane yo sembunyi-sembunyi deh. Ketemu, "Ya Muhammad, kamu ini umatnya banyak, kamu kan butuh uang, ini tak sedekahi." Disedekahi ada makanan. Kata Nabi, "Eh, sahabatku ini makanan kamu makan semua ini ada sedekah." Walam ya Musa se'an, kata Salman Al Farisi, Nabi enggak menyentuh sama sekali. Jari Salman Al-Farisi, hadihi wahidah, ini satu alamat. Terus sekian hari lagi dia kerja, "Ya Muhammad, ini hadiah tenaga, ini hadiah untuk kamu." Nabi ikut makan. Hadihi saniyah, ini alamat kedua. Dia bingung, ya, tapi naruh gegeri Nabi, iya wangi kelabinan terus. Nah, kayak gue biasa blotter kan. Padahal alamat ketiga itu, mau udah mau, kudu Nabi pas orang pakai. Iya, pakai-pakai itu. Istilahlah pengiran, Nabi mas mau wudhu atau apa itu. Ano kumu dari komisi itu adalah roh sesat. Akhirnya Nabi itu akhirnya diberden. Ya sudah lah. Akhirnya Salman menyaksikan khotam nubuwwah. Terus dia iman. Makanya dia iman pertama langsung pinter nih. Langsung papan atas. Jadi ya karena dia pengetahuannya sebelum Islam luar biasa. Nah di sini ini ada jenis khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil fakus. Jadi kalau zaman jahiliyah itu kok sudah orang pilihan, sekali masuk Islam ya orang pilihan, karena dia sudah terpelajar. Mereka Islam itu orang kok blank, orang kok gratisan blank juga. Wah ini kuat sekali, makanya Salman pertama kali Islam langsung jadi ashabi syuhra, orang-orang yang dimintai pendapatnya oleh Rasulullah. Masuk ide kondak itu idenya sini. Sama. Jadi ini beda sekali. Lagi-lagi ini baru banyak hadur. Kenapa? Jadi ada komunitas internasional zaman itu sing wis gunjingno Nabi akhir termasuk inti cerita Nabi Bakar. An Yasar bin Atha an Kabil akhbar qala alamani abi toro ta illa sifron wahidan kana yaqtimu wa yukhiluhus sunduk kalamma mata abi fatahtuhu fa idan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sulton. Jenenge Kabul Akhbar ya rada kurang ajar. Dekne iku menangi kanjeng Nabi. Sekabul Akbar menangi kanjeng Nabi, tapi gak gelem iman. Iku repote ilmuwan. Mergo kitab sing diwaca iku rong khatam. Yaiku Maulidu fi Makkah wa Hijratu fil Madinah. Dene wis roh menangi kanjeng Nabi ge Mansur. Nabi lahir ning Makkah, cah iki bener lahir ning Makkah. Hijrah ning Madinah wis. Tapi wasultanu bisam, pusat pemerintahnya itu Disam. Sam itu Syria. Tapi kok amen ning Madinah wae kok ning kene-kene wae kok ora. Dadi dekne masyhur ning. Karena kitab yang dibaca adalah definisi yang jenis itu. Kalau Salman Al-Farisi kan jenis tadi. Yang baru dia, walau yang balus, sesat. Singkat cerita, Abdul Akbar itu lalah Mu'ammar gitu. Nabi wafat, diganti Abu Bakar, terus diganti Umar. Singkat cerita, dia menangi runtuhnya pemerintahan Madinah di Gowa Mu'awiyah, pindah ke Putih Syam. Jadi dia menangi Syam di talon Umar. Jadi Umar itu nalono Syam itu Abdul Akbar yang jauh. Umar wis mulai gawe Syam maju sedemikian rupa. Wa sultanu terus Islam. Bareng takok Umar. Lah kok kowe Islam lagi? Kurang sitok mergo jam. Dadi nabi nganti kapundhut dhek ora urung. Urung Islam. Mergo urung ana pemerintahan Islam ning Syam. Mane dene Islam ning ngenteni Umar. Bareng Umar wis nalono Syam yo tenang jebule. Dene lagi napa? Islam. Tapi Kak Abdul Akbar itu jadi figur yang luar biasa. Akhirnya Kak Abdul Akbar ini juga sing setiap kali ono Quran rano Taurat itu sing digo ngaji Umar. Masyur. Umar nabab Taurat ngaji sinten? Kak Abdul Akbar. Ketika Umar tanya, ya Kak Abdul Akbar kok iso rakyat alladzina atena umul kitab ya arifunahu kama ya arifuna. Kok iso kowe kenal Muhammad kowe kenal anakmu dhewe. Ya iya ngaku roh sifatnya ku detek. Mulai fisiknya, kelahirannya, tahun kelahirannya detek. Lah anakku mbok bojoku nggawa penumpang tau ora ya. Masyur. Wala adri mataf alun nisa. Malah anak bojoku iku anake mbok sapa. Masyur. Lah itu andekan ndak ada orang kayak Kak Abdul Akbar mungkin kita ndak pernah tahu mana dia ya. Alladzina atainahumul kitab ya arifunahu kama ya arifunahu. Kak Abdul Akbar karena dia mantan Mane Al Haji Susani An Yasar bin Atha angkabil apa alamane Abi Toro ta ila sifron wahida. Jadi bapak ya dlotok dadi orang kabeh diulangno kecuali sak lembar. Lembar didelik. Jadi mung uti ku wis pinter. Didelik. Lah dise urung iso digandakno ning YouTube. Delikno bareng bapak mati dibuka. Ternyata itu ada kriteria Nabi akhir. Lah dene menangi Mauridu di Mekah, wa hijratu fil Madinah. Tapi urung menangi Basul Tonu. Bisa kok sampe ijek Romawi. Warung Romawi ditaklono Sayyidina Umar jadi pusat Islam berdene masuk Islam. Mulane aslama fi khilafati Sayyidina Umar. Mulane dhewe Mbak Mun bola-bali dakwah. Mulane kowe ra cocok Muawiyah lah. Tapi piye-piye Muawiyah sing mimpin Syam termasuk alamat Islam bener nek wis kok. Syam. Piye-piye di antara definisine Mbak Sultan niku bisa. Laki-laki ku barokah siyah. Napa barokah napa? Siyah. Mulane ana afalam yaro napa? Awalam yaro. Awalam lumakillahum haraman amina wa yatakhattabun nasu nabu min khawli. Jadi wong-wong Arab ora tenang. Ternyata daerah lain itu gak aman. Pak aku ning kene aman. Jadi dadi ana Islam. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Yusaddiku kang bener sapa malaikat utawa hu ing Muhammad. Ya matane jek Muhammad mung dekne urung-urung ngakone naik Rasulullah. Toh walo anzalna umpama nurona ingsun malakan ing malaikat kamak tarahu kaya le jaluk sapa wong kafir falam minu mung ora padha iman sapa para kafir Mekah laku dial amri yektine dadi diputusno walam urusan. Jadi Imam Suyuti urun bihalaki kelan rusak mereka. Mergo wau kalau mereka didatangi malaikat pasti urusan mereka selesai. Le urusan opo kan? Pasti urusan mereka dirusak. Makanya ditambah Imam Suyuti napa bihalaki. Tumala yang baru namun kono lari orang tiga itu yang bosok wong akeh. Ayum halun atau kisah orang tiga itu yang bosok wong akeh. Orang kisah semua dari yum halun sambil yum halun atau yum halun. Kata segini Quran famahil itu kafirina amhilhum wa ida. Jadi kalau amhilhum ya yum halun. Kalau mahil ya yum halun. Di taubatin krono taubat atau mahirah itu tentang kayak alasan keadaan tidak kayak ada di Allah. Siman yang dalam wong kau dalam bang sedurungnya kafir Mekah. Ini hilagi sangat rusak. Man qablahum inda wujudi muqtarafihim nalikane wujude sing digoleki mereka ida lam yu'minu nalikane ora iman sapa kakek. Walau ja'alna mau gawe ingsun hu ing al-munazzal ilaihi utawa malakan sing munazzal ilaihi. Tak gawe malakan ing malaikat. Umpama tenan sing tak utus ku malaikat, dewe pangeran ya ja'alna iki gawe ingsun hu ing malak ain malaka tak gawe rajulan ing bentuk wong lanang. E ala surati dengan saya gaya rajul. Ya tama kanu supaya kongang sapa ngake min royati sange delok malah. Pangeran yo unik. Lha umpama njaluk malaikat tak turuti, iku lah yo tak bentuk koyo wong biasa. Ya. Paham ya? Mergo nak pancen bentuk malaikat tenan, wah yo tutup bumi. Wong Jibril iku gedhe ne. Jibril ning bumi iku sirah yo nembus langit. Ya, terus mlika. Lah nek mlaku mamah entek kabeh. Paham. Lu ya masyhur, Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran niku nate nyuwun Jibril sesuai suratil lati khuliqa alaiha. Sesuai gambar asline fa husya alaihi. Nabi kan husya alaihi. Lah misale terus malaikat tenan kan mau udah mau kan. Bagaimana nang nggone kita pokok dakwa iku akbar. Iku sirahe malaikat itu segoro mek laut, segoro sak donya. Iku mbok sono ning sirahe malaikat itu ora netes blas. Lah gedene sepiro. Lah yo mbok malaikat sesuai wujudnya malaikat itu mesti orang kuat. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya mau mau malaikat dibentuk manusia. Lah anak dibentuk manusia ngalami masalah yang sama. Mereka dianggap manusia. Jadi perkara tok sing ada wong kafir. Kayak ngadepi bojo repot. Misalnya gue njok mobil buat turuti mobil. Nah, terus tuh mobil terus di mobil terus rasa ngurung juta masa gue mobil sangus pola ya. Akhirnya kombinasinya di mobil itu sangune rong juta. Nah, terus misalnya terus gue mobil sama rong juta terus lambi pasar kan berapa? Nah, akhirnya lambi si rokok itu ngatur saya. Suwe-suwe lewat sayu nengonon pak mobil jumlah bucu nelek. Mulai mempertimbangkan, oh so aku ayu nengenin pak mobil bucuku. Jumlah sih ngapain diganti? Orang perkara, sih dievaluasi malah. Wah, itu turutin teman-teman banyak. Nanti evaluasi terakhir adalah Anda. Mesti kabeh kombinasi ya, kombinasi. Ya misalnya numpak ontel sangu 10.000 kan wajar nggih, Bos. Sangu sepeda tua sangu 20.000 kan. Misalnya numpak Innova anyar terus sangune 20.000 kan gak mungkin. Terus sangune 2 juta. Lambi pasar ora mungkin sandal pasar. Tinggal parkir entek. Ayo, bareng sosialita kabeh bojone gaul milenial. Sini iki bojone trimo. Kiai. Terus sarunge ngeper. Gagal. Kan iki sen. Wis di evaluasi. Oh, sok bojone enak terus. Lah ya mergo wae mesti mau tomak iku mangan sak wise sak wise terus. Wong kafir ya padha mau dituruti ora yang terakhir. Ora yang terakhir. Lain Dewi Pengiran wama mana anak anu silatil ayati illa angkat berapa bial wa atena kamu kena kota musyrotan bagalam. Jadi Pengiran ada di Nabi ku ya unik Muhammad kan kan di Nabi sempat kepikiran juk nuruti mereka Mekah jadi Muhammad sing ngene mat oke kita iman sama kamu tapi kan roh Mekah itu tandus terus ngene wae Mekah itu dadekno bumi sing subur wis ngono aku iman lah. Dan Pengiran oleh jawab ya unik adit pangeran gue suwi. Mulai dhisik nabi-nabi dhisik umat yo jalur-jalur wis tak kei ora. Ora iman. Dadi amane pangeran iku cara-cara basa manusane iku gampangno pahamno iku niku wae mana-mana andur silabil ayat mesti illa angkat dada di alam. Pengalamanku jarene pengalamanku. Nuruti jalukane wong kafir yo tetep kada babihal. Pangeran dawuh wa atena tamu dan nakota mukhsiratan ya fadlan mubiha kurang anae mujizat Nabi Sallallahu alaihi wasallam mujizat Nabi Sallallahu alaihi wasallam ono watu gede watu to kaume jalo leh kena nabi tenan kok watu iki tok napa unta unta sing lumu sing gede sing susune kena dhuwe sak kampung bojone wis aneh nek pangeran dituruti. Nah pangeran nuruti yo unik muso unta ngono ana susune pikirane wong kan nabi dhuwe. Pengiran gawe ana anak cilik lha iku bener. Brosa iku. Metu gubedhi susune iku kena digombe wong sak kampung. Tapi pengiran nguji, akhirnya wong jare digombe wong sak kampung kan kudu banyak gizi. Are nak ngombe kok sak jam itu entek aja jupur. Oh, cara mulu. Bendungan. Bendungan to iki ora ono bendungan. Jomblang. Jomblangan iku entek. Akhirnya dianggap problem apa? Terus dipateni kan kon. Sing anae boter dhelek ning ki pokoke wong ana cerita. Singkat cerita udah pikiran wa atena samu dan nakota musyur dan kota. Arep pengalaman tau tak turuti tetep fadlahmu. Iya. Lan ora usah turuti baro. Ora usah turuti. Apa ngene, Mas? Tak turuti tapi sekali gak iman tak siksa. Lah itu kanjeng. Ampun lah, ampun. Orang sekali keinginannya dituruti kok ora iman niku siksa iku sunat wong. Masyur. Inni munazzilu 'alaikum fa may yakfur ba'du minkum fa inni mu'adzibu 'adzaban la mu'adzibu ahzaban terus laku dial amru bialakin kemarin baru namang kono ora sebuti walau ja'alna urajulan ya. Ala surati liyata makan meriyati idla kuwata krono-rono kekuatan mojudil basari kedimoso ala yuruyatil malaki yang atasi ningali malaikat. Kalau malaikat dengan bentuk aslinya pasti manusia tidak mampu apa beli melihat. Lah kalau berarti sekarang kalaupun malaikat tetap mbek pangeran dibentuk sebagai manusia. Terus walau anjal nampa nrono ing sunduk ing malak wajah nalan ga ing sunduk ing malak tak gero julan kali bentuk wong lanang. Lalabasna yektine dadekno jumbo ingsun esebahna. Tegese ga ana jumbo ingsun ali ing ngatasé wong akeh mak ing perkara yal bisuna kang wis kejumboan sapa wong akeh. Lah nek rupa manusa engko ya ora dimani meneh, mergo dianggep manusa. Lah nek dirupakno malaikat do kesemper kabeh, ra sida iman malah do mati. Pokoknya ngadepi wong niku sembarno, napa? Sembarno. Wis pengene wis pokoke nek cara pangeran wis ngadepi wong aneh-aneh iku apa qulillah tumadzarum fi khaldihim ya rabbun. Wis pangeran wis bener wong tasawuf, enggak ada cangkeme wong-wong. Wis pokoke qulillah tumadzarum fi khaldihim ya rabbun. Atus Indonesia ngene iki, sampean kepengen Indonesia sing piye? Ora mung ngene iki wis sampe. Kok kon piye? Orang negara Islam nono nggo sawi ngalor ngibul sampe. Wes aku kon piye meneh? Misalnya nanti menjadi negara Islam, pasti perdebatan kita yang jadi presiden harus yang terbaik. Ukurannya apa? Sing paling alih, ora ambisi politik ayo ra kena. Terus kowe golek sing piye? Sing paling gelem pasti tidak yang terbaik. Terus ki milih piye? Ayo. Yo paling alim sing gelem politik, kasih wong alim mikir akhirat bocah wae. Nah, terus milih apa ge? Sing gelem, sing gelem ra mesti alim. Alim. Mana ana itu Jesus kene kok sampe. Ndur terapi oleh ngalor ngidul oleh benar aku wis. Sampe piye meneh? Ayo ge milih sing piye? Oh, dia ekstremis. Aduh, tene wong dojo wis mulai dhisik durusi pangeran, biasa wae. Indonesia udah pengalaman iki. Jajal londo to 150 tahun insyaallah lolos. Tahu ono PKI yo lolos, ono preman lolos, menyang durusi pangeran. Angger cek ono wong salat. Nah, cara pangeran cara hadis-hadis kudsi malas walau rijalun rukaun wasibyanun rudduun wabahai murutta'un tasubabna alikumul adhaba sebab lani wong ngaji zaman politik mau negara sejahtera, nah, kalau presidennya ini sejahtera orang ada sejahtera digantung no. Presiden ini biasa pak, yang kira wong soleh kabir ramak wong soleh mesti durusi pangeran, masih apa yang urip dengan Amerika lah itu nak soleh durusi pangeran sama tak ceritanya Uni Soviet itu top-top komunis. Iku mengkoptasi Islam itu kayak apa. Tapi orang-orang Uzbekistan ceknya yang zaman itu ikut Uni Soviet masih Zuni, masih ikut Uni. Itu mengajarkan Islam sampai di basement. Kalau orang kesaksian itu masuk sakit. Bareng Uni Soviet bubar, langsung dong minta orang Islamnya jadi negara Islam. Kayak Uzbekistan, Tajikistan ceknya. Kayak apa dikoptasi Uni Soviet yang komunis. Pemenang misalnya betul di Indonesia aja ada PKI, paling partai kecil dan komunitas itu gak ngefek, Uni Soviet orang iso ngancur nurai pengirat yuridu na yudhi unura wabi abayin tetap bayang bahwa illa hitim manura walau karyal kasir kalau dulu tentang syutingan itu ada seorang muslim yang ngajari anak ini basement disuntik ketika sudah jadi ceknya itu sekarang diedarkan di seluruh dunia sampai dugawi ruangan basement untuk mengajarkan anaknya syahadat sampai ada yang gak kenal sholat saking kon menyembunyikan Islam jadi orang Islam mau syahadat. Jadi Islam itu enggak bisa dikoptasi. Enggak cek ana wong ngaji, cek ana wong sujud wae aman. Ngene Nabi walau la rijalun rukuk, umpama ora ana wong lanang sing ijek gelem rukuk, manane gelem salat. Wasib yanun rudono cah cilik-cilik sing ora didosa ijek gelem ngemik boke. Maksudnya iku rahmat wa baha imru taun cek ana kewan-kewan sing ijek iso mangan. Dewi pangeran ta sebab na alaikumul adzab, sopet tak siksa kabeh. Dadi sing mari ra siksa ya wong sujud. Ya ngono tok cara hukume pangeran mek rasul. Lihat-lihatnya itu teori gawan manusia, gawan dunia. Cuma kini bebo melok di teori ini. Sama mana khawatir darah ini goblok. Tapi ojo imani, ya nama? Ojo imani. Kalau ternyata kok ikut, kalau jenengan presiden. Tapi si bebo pinter ngelang analisis. Gue lucu-lucunan. Tapi nak sing marai diperhitungno pangeran ya sujud temiku. La sebab na alaikum wa adaba sosab wa ma kana Allah li adibahum wa anta fihi wa ma kana Allah mu adibahum wa hum mustaghfirun. Angger cek gelem istighfar insyaallah ora disiksa pangeran. Ya iku ukurane pangeran ya istighfar ora istighfar. Mana-mana, gue ngaji orang traktor. Jempol itu. Awas nih, gue. Awas yang orang traktor. Ada no malaikat ada ber. Jadi, moyo hukumnya pengiranmu diregani. Belum cara Nabi, gue udah sederhana. Man asbaha mu'afan fi badani indahu kutu yaumih aminan fi sirbi faka nama khisat lau dunia fi hadha kiriya. Jadi man asbaha mu'afan fi badani aminan fi sirbi indahu kutu yaumi faka nama khisat lau dunia fi hadha kiriya. Wong isa isa wis ngerasa aman gak diburu-buru wong isi mangan jatah isi isa isa isa isa isa isa isa makanya kula rak kecelok kaya gede itu duduk orang atas aku seneng kula kecelok kaya gede duduk satu sewa aja cukup ganti sesu sanang epok. Kulo ora tau terus wano dudu ngake nak sak wulan mau ibu sak mene ngono wis gak tau bukan karena saya sombong gak suka wong mboten tapi ya tak pikir urip wis sederhana wis iku ora mesti sesuk jek urip dadi kulo nu bayangno kulo original tenan dadi kiai original tenan dewe nabi wong kon bayangno mati sesuk wa amali akhiratika ka anak katamu tuh dan ben amal akhir kok sesuk mati. Jadi satu sewa kan nanti, nganti sesok ya, nanti satu sewa. Kok sesok gak ijak urib ya, nganti sesok kan. Nanti orang, pikiranmu. Masa depan. Kemurung tua anak putus buat pikir waru-waru. Mesti butuh duit wang ya kan. Sing mari bahagia adalah filosofi wa'amal li akhiratika. Sehingga ngamal. Yo nabi nak ngek resep wong salat khusyuk gampang. Ka'anna ya salatu muwatti. Nek nak salat koyo salat wong pamit. Ini salat terakhir saya. Lan kalau tiap ngaji yo ngoten perasaan kula. Ini mumpung kula isih kuat ngaji. Jadi bener-bener in. Ora kok ngaji terus terus. Wong mung ora rohae guru terus piye? Koe kok PKI. Maksudnya ora PKI komunis ora. Petundang. Petundang artinya sesuatu dimaterikan. Kasih PKI itu kan semuanya dianggap materi karena tidak percaya Tuhan. Nah kiai kan gak ngomong wong mulang wis diganjar Allah swarga untuk maghfirah pangeran itu kan luar biasa. Wong di sepura pangeran kan luar biasa. Kita ini dosa sudah banyak, sepura pangeran kan luar biasa. Sehingga mulang ya arep di sepura pangeran wis luar biasa. Wong ora murid rohae guru barang ora jelas-jelas sing mbok arep-arep. Malah lara ati. Kok aneh-aneh. Karena ikhlas itu orang pulau solusi, mang suami ngiayi itu, semua yang nak terus, semua ikhlas terus dia dilatih. Dan keluar rapati seneng disuani orang bulat. Maksudnya buatan kok sok suci buatan kau kerutan. Bagaimana sudah gue apa permohonan DWD? Ya nggak ada ngiayi disuani, kus pulau cuma noto kok pulau lari. Kini ada toko. Kadang kalau si pernah ngajar lagi, so no uang diwayuan tuh, dungak roda ambil. Ini lagi muncul loh. Kau yang pernah ngajar kadang itu kali. Kadang tak fokus loh dungak nukus, udah bahagia mati nukus warco. Iya ini orang sembahatan. Aneh-aneh uang guys, serempet ngadep itu aja. Soalnya bener pengairan soalnya. Wama mana anak, apa? Wama mana anak? Anur sila bil ayati illa angkat dan bagian apa? Muhammad, saya mampu memberi ayat ke kamu dan umat kamu. Tapi pengalaman saya dari wong-wong itu kayak ayat kurang no pengaruhnya. Tetap kan dari bagian awal. Walau aratna, walau anjalna wajalna urojunan nala basna sabana alimah disun ala nisi biayakulu mahadha illa basyarum ini. Nah, rupa manusia dikomentari mahadha urano uji illa basyarum utalim manusia mislapun kan podo sira kabeh. Wala to diskusi alan teman-teman denyak sapa biru sulen rusul ning komplika sing sedurunge sira. Fi tetemen gelem dawa wala to diskusi atas riyat ten ngerem-ngerem di Nabi mareka jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene cara pangeran biasa wae kan Gusti kula dadi nabi kok digorohno orang kok ndak iman tuh gimana? Jawabnya mengenai biasa mas disik-disik Nabi itu orang. Jadi orang lagi ayo kalau doa nanti duit kita biasa. Dia mau bujo biasa. Jadi pangeran ngandani kan Nabi warakus di susu ya. Biasa. Disik kafe Nabi itu nyak biasa. Jadi pangeran ya enaknya. Walau aku diskusi aku berusun. Malah nenek hadir kusi lebih parah aku sampai. Mana ada kue mas? Aku pangeran itu nyer. Oh, adalah hadis kutsi ku gak guyu guys. Wes prowe Pak. Nabi Musa itu tahu dukung ini. Ini sampean tinggal ditanya ya. Ya Allah, berilah saya satu ijazah. Sing dadakno wong ra ngenyek kula. Jadi, kula paringi donga sing wong ora iso ngenyek kula. Terus Jabe ngiran, "Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika?" Itu sesuatu yang bahkan saya pun sebagai Tuhan tidak melakukan itu. Apa meneh kowe? Aku ini pengeran. Iku wae disirikno, mesti ana wong darane aku disaingan, duwe anak, duwe. Aku pengerane dilarangno. Kowe terima nabi ora gelem. Biasa wae. Ya gitu. Mulane kula dadi kiai sebandel. Gana. Lho kula sering soalnya kiai, Gus, jenengan persen kok dadi kiai kok ayam lho. Kene ngelmune akeh sembrono. Akeh tak gandalan yang hadis kutsi ku. Ada se ulam asna'u. Pake fa asna'u. Aku sing pangerane ora nglakoni. Pasti pangeran ora pun wong ora ngenyek aku kabeh. Akhirnya Nabi Musa es. Nggih maksud. Oke. Ya serah wae kan terus terus. Ya oke ya, damai ya. Nah ya Rasul yang kekasih pengirannya ada yang ngenyak. Kita mau balik orang-orang yang damai. Apa yang ngenyak itu, ngafaro itu samu. Agrim tanya, tak tutur royalti malah disortok. Walau aku tersialan teman-teman dinyak. Orang sekedar digoreng aku sopo dijinya. Bisa aku dijinya. Sopo virus ini berapa orang rusul mingkop tiga kain sendiri sih. Ini tetap ibu tetap yang dalam jawi kita sejatu tentang ngerem-ngerem di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi faham kau membantu ibu. Eh nazar atas itu ibu bila jina kalau ngake sakiru namanya sopo lagi nanti saya ngake apa ngake ambil sih. Apa mau berkorok kau nukang no sopo ngake juga. Mah aku tahu dia kalau nopo ais intinya estasi. Artinya ya estasi u Nabi. Bahwa tema dihi estasi ini bala jatuh. Sekso. Fakat dalam koyok mungkin wuku il adab, ya semuanya wujud jandel. Cahiku bakal tumi buah opo makan bias tasi untuk adab biman kelan wong istaja akan hanya sepeman berkatan sepeman itu. Kul mencoba surah Muhammad lagu maring kafir makasiru. Lumaku sira kabeh fil ardi ing dalam bumi sembang juru mongkono yang ngenangan sira kabeh kaya kana hale kaya apa napa akibat mukadzibin apa akibate ngomong sing dustakno para rusul mukadzibina arrusul ing boro-boro rusul min halakin sange rusak ya mukadzibin bila ada di dalam seksa ya atas biru supaya gelem ikar sapa ngene kul mutawa sira Muhammad liman ke dhewe sapa man utawa apa ae samawati kang dalam boro-boro langit wal ardi lan bumi. Kul ngucapa sirah Muhammad billah kabeh donya langit bumi itu wae Allah. Ilam yakulu lamun ora gelem ngucap sapa ngakeh lu ing jawaban Allah. La jawab ana jawaban ku mujud kuwi urusan liyane jawaban Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Kataba mestekno sapa Allah taala qada, sesuk mestekno sapa Allah taala ala nafsihi ngatasi dadi Allah piyambak. Allah mestekno ar-rahmata ing terjadine rahmat. Jadi dunia kaya apa rusaknya tetap kabel untuk rahmat. Maka kata ba'ala nafsihir rahmat. Fadlan krono anugerah minisani Allah. Wafi'ilan iku tetap ing dalam iki dawah kata ba'ala nafsihir rahmat. Talat tufon utawi gawe alus. Fi du'a'ihim. Dalam ajak-ajak wong akeh. Ilal imani maring iman. Terus ini luar biasa. Jadi Allah ngajak iman. Nenggone wong sing ra gelem iman. Dan Allah memperkenalkan sifatnya justru kata ba'ala nafsihir rahmat. Dia ngerjak wah mengancam rokok terus itu rapati ngaji bang. Jadi ini ayat itu ndak wae wong sing ra gelem iman, tapi malah alasannya Allah itu kata ba'ala nafsihir. Terus kowe mbeling lah itu tetap untuk jatah Terus niki pangeran malah wonten nang hadis kutsi ngoten dhewe kok ngeran law ya alamul mudbiruna anni. Umpama wong-wong sing mingo sangka aku ngerti aku jare pangeran. Lama tu isqon. Ono sing ngriwanto lama tu syaukon. Umpama wong-wong sing mingo sangka aku ngerti aku iku mesti mati krono bronto. Karena tadi ya, manusia itu ada sistem yang bernama nurani. Basiroh terbasar. Ini tidak bisa dihilangkan bahkan oleh orang yang jahat sekalipun. Dia tidak bisa menghilangkan sifat apa? Basiroh. Ini dalil insanu ala tafsih. Basiroh walau alqa ma'adiroh. Jadi manusia itu punya sistem basiroh. Misalnya pezina sekalipun itu delik-delik tenang. Mereka jadi nurani. Maling gagah perkasa sampai orang lumpuh di maling no yang melayu. Karena tadi sistem tubuhnya enggak cukup punya nyali ngadepi kebenaran ya. Jadi sistem tubuhnya itu enggak punya nyali ngadepi kebenaran. Sehingga maling yang kuat itu sama yang dimalingi yang lumpuh itu masih takut. Karena tadi sistem tubuhnya enggak menerima apa. Sebenarnya balil insanu ala nafsihi basir. Sistem tubuhnya itu enggak bisa menolak kebenaran itu enggak bisa. Makanya menurut saya ini rumah notenan ini masalah fikih. Saya berkali-kali fatwa sesuai yang ada di kitab Qolyubi. Dan ini boleh dibantah, boleh tidak cocok. Karena masih banyak orang sholat yang ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati, wa imma berhati-hati, wa imma krono bodoh, wa imma krono kuper, wa imma kurang referensi semacam. Begini misalnya, ini rumah tenang. Misalnya Gus Afif pamit saya, Gus Afif kerja di Australia atau kerja di Amerika. Itu kita harus bagaimana? Kalau dalam teks fikih yang kita baca, teks fikih resmi, orang itu enggak boleh hijrah min dari iman ila dari kufri atau dari kufar atau dari kufri. Oke, kita sepakat. Nanti dicari lagi di kitab mahal di juz 3 masalah apa? Hijrah. Tapi kalau di fikih biasanya ikut bab kitabul murtadin wal mulhidin. Jadi biasanya di fikih dibabkan kitabul murtadin wal mulhidin. Rumah jangan baca yang kitab kayak Hayatul Sahabah. Kalau dalam fikih Hayatul Sahabah itu kan kitab kelangenan. Jadi itu kan yang diceritakan fakta. Fakta itu kan enggak bisa jadi fatwa. Misalnya gini, ada orang pacaran ambek non muslim. Sing pacaran maksiat, kadang enggak jeneng islami sing dipacar, sing kuwi nyai joban ra tau ngislam wong. Nah itu kan fakta, tapi kan enggak iso dadi hukum. Misalnya terus mulane pacaran ambek non muslim. Kan ora iso. Jadi paham nggih. Ana wong rumat sapi, di rumat dikei mangan, ora dinas nabi mlebu swarga. Tapi ana fakta wong ngombeni asu. Nek hadis sok disebut nabi mlebu swarga. Tapi ora iso dadi hukum. Nek ana rumat asu sing akeh ya ora iso. Dadi hukum ku ya unik. Lah nek ngaji kok ngalim ben waras, Pak. Lah iya kan ana hadis tau krungu to kowe? Ana wong lacut, mlaku-mlaku, ora asu. Ngelah. Terus dene jenenge wong beling, mulut sumur ya iso. Terong wedok priayi ora iso. Nemplong sumur ku iso terus jupuk banyu ditakok ning opo? Sepatu putih. Hofer. Terus banyu ning dicokot nang sepatu terus iso ngrengkel-rengkel. Ya mergo ora priayi cara bunyi ora iso. Ya itu jelas disebut bangi ya, jenenge wong beling ya. Iso. Ciri iso cara bunyi iki malah. Lho wis wong beling sing do banyu ora kucing. Ning tabir riwayat iku. Asu. Dispuro oleh pangeran. Jadi kok hukum kejadian, tapi resot dari fatwa. Maka rumatlah najis. Wah, rumah asu sih toh swargo nak limo. Cepo kan jadi hukum murai solo. Nah, dengan si toh sama ini pada limo rai solo. Pak, kita. Jadi rai solo. Nih malahnya ada usul fakir, anak aida. Ada sesuatu yang enggak boleh jadi fatwa itu wasi atau ayin satu kejadian. Itu enggak bisa dimasifkan, enggak bisa digeneralkan. Misalnya ada cerita Nabi nubati wong munafik, nubati wong kafir haki, kaya wasi. Wasi wis mateni Hamzah malah diparingi tobat. Tapi gara-gara saja jajal mateni kiai. Iya. Eh, mateni kiai wis mati tenan gara-gara syukur. Ora usah dijajal, tapi wasi atau ayin ora oleh dijajal. Ya itu paham ya rumah. Jadi ada fatwa, ada hukum. Oke, sehingga kejadian-kejadian anggap saja itu kudroy pengira. Ya saya ulang lagi itu kudroy pengira. Saya seminggu yang lalu ditamu ke Kalimantan. Dulu sering ngaji saya di sana. Kemarin di sini. Itu kejadian yang di Indonesia sama seperti itu. Jadi uang Madura misalnya rantai duit, rata-rata itu kan merantau di Bali atau di mana saja. Dasar Madura merantau ya PDW. Di Bali di Darul Kufri misalnya. Karena dia muslim sukses gitu. Akhirnya ponakane dijak, misanan minduane dijak. Jadilah komunitas Madura. Kalau di, bisa dibahasakan komunitas muslim. Akhirnya berkebutuhan bikin masjid. Setelah bikin masjid berkebutuhan anaknya ngaji. Akhirnya anak itu bodohan istu bondoan istu kiri semua sarang jadi santri. Sekarang jadi kiai itu kelahiran Bali bisa baca Mu'in. Padahal dia mulai SD sampai kelas 6 pun dia nyanyi lagu Hindu. Apa dengan saya? Bahkan dia pemimpinnya. Nah itu kejadian. Artinya kejadian itu kita tidak bisa menjendaralakan hukum nak ngono kesunatan orang Islam tidak Bali. Ngono aku yang main ngincer wong barat. Nah, ya makanya ini ada waqi'atu ainin, ada fatwa. Nah, kalau yang fatwa ini cerita fatwanya. Saya ngomongkan ini fatwa. Ya tentu saya hanya mengutip di kitab-kitab. Saya tidak mustaqil atau tidak mandiri. Sekarang sampean tak beritanya. Mubalek sekali-kali tak. Cara kowe ha wong hijrah ning nggone Amerika, Amerika Islam ya sampe. Semua anti Islam banget. Sing Islam fobia itu ya Vatikan terus yang anti Islam Irlandia atau Cina ya. Paham ya. Oh, contoh sing gampang Cina wae sing lagi musuhan ning Cina. Cara kowe ha dadi kiai. Santri pamit tapi kerja ning Cina iku boleh. Imane ya pas-pasan nang santrimu ae misale. Biasa wae. Cara kowe oleh ta? Boten. Nak kowe ge sabar. Boten. Kowe ge maksud. Angsal. Angsal. Ini kan mesti lah berarti 2 banding 1. Ayo, ayo sapa sing oleh sapa? Sing muni oleh sapa? Ngaco. Ayo sing muni oleh. Enggak iki separonan opo akeh. Nah, misalnya pertanyaannya gini, ini cerita betul, ini fatwa di fikih. Pertanyaan ke Gus Afif ketua gini, misalnya ditakoki pangeran. Kuwi rido, Cina sing bumi kuwi ora ono wong sujud. Santrimu apa ora ora oleh ngene iki bumi kuwi ora ono sing sujud. Kuwi iso jawab pertanyaan. Tiap-tiap Cina yo arduo, Amerika yo arduo, Irlandia ya arduo. Kiai Mansur juga agak siap ditanya pangeran. Kuwi rido, imane santrimu ilang. Kapan wong kadohan. Sama-sama kita ada. Nah, yang seperti ini mahalul ijtihad, apa? Mahalul ijtihad. Nah, ulama debat itu pasti yang seperti itu. Linnadzuri majalun kalau dalam bahasa fikih. Sama-sama ada majalun. Nah, tapi faktanya adalah bumi semua ini arduh dan semuanya nangis kalau enggak ada yang sujud. Sehingga di sini banyak sahabat yang ke Cina. Zaman sahabat Sugeng itu masih sudah banyak yang ke Cina. Padahal zaman itu Darul Kufri. Bahkan sahabat ditawari Umar ke Mekah tidak mau, alasannya tahsilul hasil, milih ke Cina. Sehingga fatwa fikih bahwa tidak boleh orang mindari iman ila dari kufri, nyatanya sahabat ke Cina. Dan tidak kuasa loh, posisi tamu ngenger, tidak punya syaukah. Paham ya? Tapi kalau kamu bilang boleh, ya sahabat imannya kuat. Wong dia ini kanjeng Nabi, ini kan berita Tuhan pun. Ya siapa yang percaya imannya sahabat, mendidikannya Rasulullah. Wong roh wajah Rasulullah tok wis imane kuat. Harok itu kan gak jaminan. Ya nek ora di dhuwit wis sumpek. Kan berarti imane rong kuat. Nah. Iku ajar cerek. Asut yo, asut. Mergo gak wae pidan. Asut. Tapi hasut tapi kontrol. Itu di fikih jadi perdebatan. Perdebatannya adalah piye-piye Nabi diutus kafatal linasi basyiran wa nadhira. Bagaimana terekspresikan kafah kalau Anda membatasi orang enggak boleh ke Cina, enggak boleh ke Jepang. Kan enggak ada implementasi kafah. Tapi bagaimanapun berjudi dengan iman juga enggak boleh. Jenenge satu dharoh, namanya ikhtiyat itu baik. Dan itu menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Tapi masalahnya pangeran tetap lebih pinter dibanding ulama. Justru tuh pangeran lebih pinter. Ono fatwa sing arep nolah itu yo nyatane akeh. Wong gowo Islam ning Australia. Ning Australia itu menjadi kampung ampel. Saya pernah ketemu muftinya Australia, pernah rawuh ke Sarang dan saya di antara yang nemu. Itu di Australia itu ada komunitas ampel. Rai-rai Madura, Rai Surabaya, ngomongnya Surabaya. Saya pernah duduk ke sana tapi belum kesampaian. Siapa ngebuti ngaji gue. Di Korea itu juga ada komunitas santri. Itu jeng santri saya di Jogja, ketua Islam Korea. Itu sampai sekarang mau undang saya beberapa kali undang penceramah Indonesia. Dari alasan mereka suruh undang balik pula balik undang jenengan malah raglem. Ya sebagai Kristen kapan-kapan ya. Itu di Korea, di kota di Korea. Begitu juga di Jepang di mana. Nah kenapa ada Islamnya? Karena tadi nak langsung Islam jagem misionaris, dalalah ada pertukaran mahasiswa, dalalah ada orang kerja di sana. Karena atas nama pertukaran mahasiswa dan kerja agak dicurigai membawa Islam ekstrem. Jurak bawa kau munib bongi. Kan agak dicurigai gebo. Jadi syaratnya itu gus, aku jurak bawa, aku juga cuban, jadi rawon, soalnya tahu cuban terbang terkaget munib. Pokoknya macam aku tu parlente, tapi pokoknya gaul, apa? Milenial lah, pokoknya milenial. Kemudian pernah iso aku di modis mana? Tidak iso, salah juga dan terus. Coba sekarang kita dengar, dan ini tidak jari kita dengar. Kamu kira kayak Yusuf Mansur, terus tokoh-tokoh Jakarta kayak Solmed diundang ke Korea tuh yang undang orang Korea, enggak TKI Indonesia. Beberapa Zainuddin FJ diundang di Amerika, kamu kira orang Amerika buta pidato ini Zainuddin, enggak TKI TKW dan pelajar yang mengundang. Cuma dogaya dari diundang di. Lah kok cara gelem ya bolak-balik. Nah ini cerita saja. Ini enggak menjadi wilayah fatwa, tapi Allah sing ngersakno. Lah ada komunitas Islam yang dimulai dari yang seperti ini. Ini jenisnya waki atau ayin, apa? Satu kejadian sinti kersana Allah, tapi gak boleh menimbulkan fatwa. Ini paling sulit ya, satu kejadian sinti kersana Allah, tapi gak boleh menimbulkan fatwa. Karena kalau fatwa masif, bahaya guys, misalnya terus Mbah Mun ngedikan, atau Mu'i ngedikan, atau Erdo ngedikan, kesunatan orang hijrah ke Cina. Saya mulai jadi PKI dia. Aku duka bolak-balik zaman Indonesia, nanti duit. Bareng gak duka kerja di Cina, duit wakai. Berarti duha be pabrik, mandi pabrik. Wah ya. Iman pas-pasan ini kan bisa nyimpulkan demikian. Jadi bakal mau pas-pasan. Tapi di Kolibri itu unik. Ada fatwa begini. Li'alla yastau li'al kufar ala arzillah. Sepi-pi'i nama Islam, mau kafir itu rapat dikuasa. Terus saya pernah ditanya ketika saya di Palestina atau di Israel, di negara Islam dunia. Kita diskusi sama Imam Masjid Aqsa, tak tanya lima adalah Tasjurul Aqsa Tasgunu fi biladil Islam. Poinnya Aqsa Mahjuran ini Salatahul Yahud. Saya, Imam Masjid Aqsa cerita saya itu berkali-kali selamat dari pembunuhan Bapak. Tapi saya kalau keluar dari sini, ini dikuasai orang Yahudi. Jadi saya diam di sini adalah supaya ada dikuasai mereka. Sehingga di Yerusalem itu banyak komunitas Muslim. Karena untuk menyelamatkan masjid. Tapi sebagian ulama Mesir fatwa ziarah ke Masjid Aqsa itu haram. Alasannya, kamu butuh visa dan visa itu pemerintahan Israel. Berarti kamu ikrar eksistensi Israel. Sampai sekarang jadi perdebatan. Saya dengar fatwa itu, tapi itu kan aku orang adil, aku kiai juga fatwa ini. Ayo tetap, gue lagi nggak dengar fatwa ini. Waduh kiai ini ada fatwa-fatwa. Nah itu kan nggak pernah selesai. Saya ini misalnya pertanyaan yang bilang jangan tadi, kue rido nak bumi Allah neng Amerika neng Australia kalau benih Islam. Jawabannya ya rido, kepengen ada benih. Nah seperti ini menurut saya ulama sebaiknya sukut saja dan selalu sukut. Kalau nggak sukut pun tetap debat. Tapi Allah kuasa. Lala mau pacaran dari no Islam. Kalau balik ya dan nawang. Produk pacaran. Ya kadang kiai rasa Islam nawong mau pacaran. Islam nawong. Tapi aku jadi waki atau aini. Bis pangeran sing. Banyak ke Kiai Mansur. Itu orang-orang imigran di Amerika itu kan dari macam-macam Aljazair, Afrika. Padahal di Amerika jadi orang sukses. Masuk akhirnya lahir Obama barang bambayar wong Afrika. Wong Kenya. Banyak sekarang di Belanda itu ada komunitas yang bahkan jadi wali kota apa? Muslim. Itu turunan Aljazair, turunan-turunan. Nah, barokahnya di mana-mana ada Muslim, bumi ini tidak murni dikuasai orang kafir. Dan itu khasnya para nabi, yaitu kafatalitas. Jadi kan, makanya perdebatan di Kolibri itu, di Fekih itu, ada yang model Toha tadi yang apa istilahnya sadan ditaroel lah menjaga iman ikhtiar. Ada yang mengatakan tadi dalam kita gimana Gus ya mau tetep ning donya mau anane ngenteni rahmat Allah. Donya iku ora ono liya kecuali mau ngenteni rahmat Allah. Dimangkana ya jiwa awal yaumil akhir. Jadi keliru nih wong bayang mulai yang ekstrim-ekstrim, bukan gak ono arep-arep nih bae pengiran. Jadi dua versi, donya ku ape nek presiden iki. Nah aturane kene, ora iku ngene, dadi donya pengiran udah diwarai. Jadi pengiran ape diwarai. Orang iso pengiran dhewe wis duka sampai ning akhir surat hujurat kul atu alimuna Allah bidinikum. Kabeh mulang aku pengiran kok mulang. Dua akhirnya nyata. Wong sing sawangane salat dari Nabi tenang, sawangane tenan sebagian mung munafik. Sing mateni Hamzah, orang yang paling disayangi Nabi malah iman jenenge wah. Khalid preman malah berjasa ning Islam. Kadang sing khusyuk berlebihan malah rusak Islam. Iku khawarij. Khawarij itu dua hafal Quran do khusyuk iki kelakuane ngrugekno Islam. Wadah khusyuk pok ning apa. Piye iki? Aja kok terus ora khusyuk ya aja terus. Lah iki cerita. Coba kayak apa Nabi kritik Khawarij itu orang khusyuk tuh, ngopor khusyuk Khawarij. Tapi merusak Islam. Khawarij preman, saking premannya Khawarij itu radikal mimpin aja ngawur jadi Khawarij. Tapi ngawur Khawarij itu baru masyhur kan setelah perang Uhud kan dia membunuh banyak orang Islam. Singkat cerita dia jadi orang Islam. Tapi mantan panglima perang. Singkat cerita ketika perang Yarmuk, ya kalau nggak salah perang apa? Yarmuk. Itu dipimpin Ja'far bin Abi Thalib kalah. Dipimpin Abdullah bin Wahab kalah. Khawarij itu radhi tunjuk Nabi kok pada Nabi untuk sini jelas. Nak Dorahama, nak Ja'far bin Abi Thalib mati, diganti Abdul bin Ruwahan. Diganti mati. Khawarij terus sing ngongkon maju. Aku wis sing mimpin. Iku masyhur. Masyhur. Fa amara jaisa Khalid min ghairi imraratin. Khalid mimpin tanpa instruksi. Tapi mantan preman yo cakep wong. Menang dari dipimpin tuh. Khalid. Akhirnya Nabi yang muji, masalah orang itu dia semua orang pengirang kersani, kadang preman juga Islam. Abu Bakar itu Islam, Bilal itu Islam, Ammar bin Yasir. Tapi Nabi ngerasa racu, kok mereka ngadepi musuh kafir Mekah? Negara nyadui uang untuk ibu. Abu Bakar kesopan, orang kena juga. Akhirnya orang Nabi, Nabi itu bersama, kemarin pas tukarannya pasar Uga. Dia ini tukang tukar untuk itu ya nak tukar mana? Jadi kalau saya kau kau sering tujuan itu. Apa? MMA. Ya itu kau. Akhirnya saya jadi nabi. Wah, ini sing Islam ya cocok. Mereka butuh petarung, petarung. Sampai nabi itu, Allah ma'izat Islam ke umum. Kabar kan rata-rata dari Nabi Dunga itu tidak salah Senin, Islam Kemis atau Kemis, Islam Senin. Pokoknya hanya terpaut 3 hari. Dunga ini Nabi, Dunga ini balik. Jadi paling 3 hari mau ngurus administrasi. Tapi langsung disebadani Allah. Oh. Singkat cerita terus Islam, Umar itu Islam. Ketika Islam apa yang terjadi? Bareng marani Nabi delik ning omahe Zaid bin Arqam. Kenapa ya Rasulullah sawise Islam mau singkat cerita? Kenapa ya Rasulullah delik? Mergo kita rumpuh. Masuk sing batil lewani tampil sing kagak wanita. Ngomah ya bisa diparani ya bukan agak bisa pacok. Akhirnya sok abad mendingin. Mazilna kita-kita ini selalu terhormat mut aslama rumah. Artinya wong khusus itu kudu tobat. Dia tidak punya efek untuk ngadepi musuh. Meskipun baik gue ngerameni masjid tapi tidak apa. Tidak punya efek gue nakuti musuh. Yutan akhirnya Dawudi dan bersama ini kan ayat fasda bima tukmar. Jadi Umar bengunun lah awal ayat fasda itu baru kayak Umar. Jadi ini mantan preman. Mana naga istilah kadang saya enak ide wafah tu Robi Fisalasin. Pangeran terus berdapat dari aku dalam 3 hari. Orang kebayang Abu Bakar Dawud ngono orang kebayang. Tapi Umar yang pantas. Nama? Pantas. Dan dia kalau usul sama Abu Bakar nak usul dulu tu. Jadi yes, ono wong munafik atau wong khianat Nabi usul dari Abu Bakar dengan sepuro nuri cek keluarga cek. Nah Abu Bakar Umar mesti orang patah ini kan. Ono wong mantel lawan Nabi nak Abu Bakar dengan sepuro nak Umar patah. Nama jenengan boten purun kulo. Nah, tapi saya ulang lagi ya. Ini waqi'atu ainin, apa? Tidak boleh jadi fatwa misalnya Gus Pak ketika awal munib, munib kudu gawe pedang niru. Yo ora iso ngono. Selain rangara kaya umat. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi fatwa itu beda dengan waqi'atu ainin. Makanya ini pengalaman. Sehingga kalau kita fatwa misalnya ada santri kita pamit di Irlandia atau di negara-negara yang Islamofobia misalnya, ya kita fatwa ikhtiyat saja sesuai standar ulama ikhtiyat. Tapi jangan menghalangi kalau ada yang ditakdir di sana. Itu karena awal nur dan qodafa itu pertama nur yang diletakkan Allah. Allah yang nanti mengelola itu semua. Ya, Allah yang mengelola. Harus saja misalnya ada Islamofobia di Jerman misalnya. Tapi kan nggak bisa menolak Pak Habibie karena dia pakar, dia didatangkan ke sana. Karena dia Muslim, bawalah staf-stafnya yang Muslim. Di antara staf itu masih santri guru. Dia itu sampai ke Jerman tuh bawa CD saya ngaji saya. Dia kerja di Airbus. Ya suka tuh rakyat sampai yang kerjanya. Saya tuh sampai lupa uang rupiah tuh saya. Ya, tapi itu Allah. Begitu juga di Amerika, di Inggris, lala ada orang-orang kaya kayak Dodi Alfaya, orang-orang pinter misbal-balan koyok sidang. Akhirnya Islam diterima lewat orang-orang yang punya kekuatan. Jadi bang kue tak oleh norono jebule buruk, ilegal ditangkepi polisi. Mendingan pelatih dihormati. Zainuddin. Jenenge Yazid Zainuddin, dadilah Prancis. Jeneng Arab e Yazid. Nah itu peng itu waqi'atu ainin. Tapi ora iso dadi fatwa. Ngene wae nek pendawane Inggris bal-balan sik. Mas pinter bal-balan kok lagi iso. Lah apa yang bisa dilakukan Liga Indonesia? PSSI bisa apa? Jadi jelas ya, makanya ada waqi'atu ainin, ada fatwa. Ada waqi'atu ainin, ada fatwa. Misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah waqi'atu ainin kanom ganteng kumpul setengah baya sak omah. Ya iku waqi'atu ainin terus kira oleh nggo fatwa. Nak ngono aku oleh. Niru Nabi Yusuf. Yo kecoto nganten nang. Oh, kumpul setengah baya sak omah. Nabi nak waqi'atu ainin Nabi Yusuf yo keben iku waqi'atu ainin pengiran sing kersa. Nyatane yo selamat tenan apa? Rasa ditiru nyatane selamat. Lah itu hebatnya kitab usul fikih. Jadi usul fikih itu menganalisis itu ana hukum, ana waqi'atu ainin. Nah, waqi'atu ainin satu kejadian sing ra iso dadi fatwa. Tapi kabeh nunjukno kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing mesti ning dunya wis pokoke kita alamu annabaha ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Mane ayat iki di ngoten. Dawai wong kafir malah cek dielingno kataba ala nasir. Itu sunike pangeran. Terus wong ngandani wong kafir malah jek nenas kata barob hukum bagian ayat apa kata barob hukum ala nafsi rahmah. Karena ayat itu berkali-kali kena sing tembe iki. Kata ala nafsi rahmah. Lais mana ikine bakal ngumpulna sapa wa kum sira kabeh dari yaumil kiamat maring dina kiamat. Iyu jaziyakum sapa sapa wa kum sira kabeh bi amalikum kan ngamal-ngamal sira. Laroi barana kemama di maujud sakat di kehidupan maujud fihi yang dalam jam'i yawmal kiamat alladzina khosiru anfusahum fahum lali. Kalau makna ini yang gampang mungkin anak-anak kaya yang makna ini betul ngomong buatan mengikat. Kalau makna ini yang gampang alladzina utawa ngake khosiru kang nunani sopa ladina anfusahum wadiwini ladina kita ridiha kelawan mentokno anfusahum. Maksudnya mentokno itu apa, memposisikan dirinya dipentok nolil adabi maring siksa. Tidak wa aladina mutadak mutadak khobaru khobaru khobaru mutadak iku fahum naik fahum mongkote wongake ulayuk minu naik urapot lima sepong walagulani utetep kodi Allah Ta'ala mau tiap wae sakan akan meneng apa ma kalah tersinggang manggon apa ma fileri indal waktu bumi wanahari lan waktu rima kullu saya yang tersegi kegungannya Allah itu sekabiannya perkara. Jadi masa kanal fileri wanahar ya maknanya setiap sesuatu kan pasti kalau enggak di malam ya di siang ya maknane maya ai kulu sae bahwa mengkuti Allah rabbuhu rabbu kulli syai'in wa khaliqu kulli syai'in wa maliku lan maliku kulli syai'in bahwa dawa ta'ala wa sami udzat sing midanget imamare perkara yukalu kang den ucap napa ma alalimu tur dzat sing pirsa dimakan perkara ifalu kang dilakoni apa ma.